Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi al-Kareem An-Nabiyyi al-Ameen Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yawmiddin Amma ba'd Faya ibadallah Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun Fala tamutunna illa wa antum muslimun Faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, diberikan kesehatan, diberikan ketenangan, dan semoga kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkah itu disepakati oleh para ulama termasuk ahli bahasa dengan definisi ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan-kebaikannya. Karena itu ketika anda memohon keberkahan kepada Allah, tanda paling utamanya adalah di hari itu, di saat itu bertambah nilai-nilai kebaikan pada diri anda. Jadi kalau anda ingin tahu apakah mata anda itu berkah atau tidak, maka di hari itu berapa kali dan berapa banyak anda bisa menjaga mata hanya untuk melihat yang baik-baik saja. Jika anda ingin tahu lisan anda itu berkah atau tidak, maka anda bisa ukur dengan melihat dan merasakan sejauh mana lisan itu bisa berkata pada yang baik-baik saja. Jika anda ingin mengukur apakah waktu anda di hari itu berkah atau tidak, maka anda bisa melihat sejauh mana waktu yang Allah berikan kesempatannya pada anda untuk diisi dengan aktivitas yang baik-baik saja. Karena itu, jika anda memohon kepada Allah, maka ada kaidah dalam doa. Doa itu, bukti pengabulannya, itu terletak pada ikhtiar anda dalam mewujudkannya. Jadi ketika anda serius berikhtiar untuk mewujudkannya, maka disitulah tanda utama bagi Allah yang telah nampak untuk mengabulkannya. Saya beri contoh begini misalnya. Ibunda Maryam, namanya disebutkan dalam sejarah, konon bernama Hannah, yang menikah dengan Imran itu. Itu keduanya membangun visi rumah tangga bahwa setiap anggota keluarganya itu mesti dekat dengan Allah. Dan ketika istrinya mengandung, maka mereka berdua sepakat, anak ini yang dikandung oleh istrinya ini, itu harus menjadi anak yang sangat dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka berdua membagi tugas, suaminya mencari harta terbaik yang paling halal, yang paling baik menurut Allah, istrinya kemudian juga mendekatkan diri kepada Allah bahkan memperbanyak doa dalam kandungannya itu. Jadi ketika beliau mengandung banyak berdan kelak ini nanti yang kemudian diwasiatkan oleh Al-Qur'an pada setiap perempuan yang tengah mengandung. Nanti dengan turunnya Quran surah ke-7 ayat ke-189. Itu jadi kalau kandungan khususnya sudah sampai tahap-tahap di atas 4 bulan, itu suami istri banyak berdoa memohon kepada Allah. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salih lanakunanna minal syakirin. Banyak bermohon, sekiranya Allah anugerahkan keturunan yang saleh, maka kami akan sangat merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa kemudian Hannah dan diabadikan doanya dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-35. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا قَبْلَ مِنَ اللَّهِ. Dan kalimatnya, saya bernazar untuk menjadikan anak yang saya kandung ini menjadi sosok yang sangat dekat denganmu. Saya ingin sekali anak ini ya Allah dekat denganmu. Kalau ibadah itu tidak susah. Ya, kalau diminta bermohon itu seketika, diperintahkan dikerjakan, dimohonkan atau diperintahkan untuk meninggalkan larangan segera ditinggalkan. Maka tatkala lahir anak itu, ayat 36-nya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha, lahirnya perempuan, harap-harap laki-laki lahir perempuan. Allah perintahkan terima, karena itulah yang terbaik yang untuk menyempurnakan hikmah di rumah tangga. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unta. Karena perempuan pun punya kelebihan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Di masing-masing punya keistimewaan yang sama. Ya, boleh jadi bentuknya berbeda tapi nilainya istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menarik, setelah bayinya lahir, perempuan lahir, maka apa yang dikerjakan Hannah pertama kali? Beliau kemudian membuktikan dan mewujudkan permohonannya kepada Allah itu dalam bentuk ikhtiar. Ya, beliau ingin anaknya dekat dengan Allah. Maka apa yang dilakukan oleh beliau? Yang pertama, beliau memperlindungkan anaknya dari musuh yang senantiasa menjauhkan manusia dari Allah. Nah, ini kan dekat lawannya jauh kan? Dekat lawannya jauh. Jadi kalau saya ingin mendekatkan sesuatu, saya harus menjauhi sesuatu yang menjauhkan itu dari apa yang ingin kita dekatkan. Saya ingin datang mendekat ke Masjid Al-Fatah. Tiba-tiba ada kegiatan lain atau ada orang-orang ingin menjauhkan saya dari itu. Ngajak nonton, ngajak ini, ngajak itu. Maka cara terbaik saya untuk bisa mendekat ke Masjid Al-Fatah adalah dengan menolak secara halus ajakan-ajakan yang menjauhkan saya itu. Nah, ini ada sosok makhluk yang sudah berkomitmen, berjanji di hadapan Allah bahwa dia itu akan selalu menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan. Sosok itu namanya iblis, kemudian dia menjelma menjadi setan. Makanya disebut dengan setan, syaitan dari kata syatana, sesuatu yang menjauhkan dari kebaikan, syatana. Kalau melekat pada satu benda apapun itu maka menjadi syaitan. Ya, misal handphone itu handphone. Tapi kalau handphone itu menjadikan Anda jauh dari Allah, maka handphone itu berubah jadi syaitan. Syaitan itu bukan makhluk, syaitan itu asalnya sifat yang melekat pada sesuatu yang menjauhkan itu dari nilai kebaikan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. TV itu TV, cuma kalau TV itu membuat Anda jauh dari Allah, harusnya sholat lihat TV, harusnya sholat nonton TV, harusnya tahajud terbawa TV, maka saat itulah TV menjadi setan. Manusia itu manusia, ins. Tapi kalau ada sosok manusia yang mengajak orang lain jauh dari Allah, ada orang mau sholat diajak kemudian nonton, ada orang mau tahajud diajak kemudian nonton, dan seterusnya. Maka pada saat itu orang itu walaupun wujudnya manusia, tapi sifatnya sedang sifat dalam keadaan setan. Ini yang disebutkan dengan syayatinal insi wal jin. Ini yang disebutkan dengan minal jinnati wan nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nas itu manusia. Maka cara terbaik dari Hanna dipahami oleh beliau, karena saya ingin anak saya dekat dengan Allah, maka saya pertama kali lakukan adalah memperlindungkan dia dari semua yang mampu menjauhkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, maka dimohonkan wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini nanti kelak yang akan diamanahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap muslim. Kalau terlahir anaknya maka perlindungkan, pertama kali dia lahir perlindungkan kepada Allah dari pengaruh setan. Ini cara pertama supaya anak kita lahir dalam keadaan yang baik. Perlindungkan kepada Allah dari pengaruh setan. Nanti ada banyak cara. Ada yang langsung dengan doa, Allahumma inni a'udzubika bikalimatikat tamma. Min kulli syaitanin lamma wa min kulli halo? Jangan-jangan enggak dibaca nih, ya. Min kulli 'ainin wa ham. Setelah itu apa? Ada lagi dengan yang lafaz adzan. Ya, ada perbedaan ikhtilaf riwayat, tapi Imam At-Tirmidzi mensahihkan riwayat ini. Termasuk nanti Imam An-Nawawi juga mendukung riwayat ini dalam satu qaulnya. Karena fungsi adzan itu ada dua. Satu memanggil orang salat, yang kedua mengusir setan. Makanya dalam hadis sahih bahkan di Al-Bukhari disebutkan, ketika adzan dikumandangkan, idza udzina fa fara syaitanu 'alaihi dhurat. Kalau adzan dikumandangkan maka setan berlari terbirit-birit. Makanya jangan heran kalau Anda berjalan bahkan dengan orang yang belum beriman pun adzan berkumandang, Allahu akbar Allahu akbar, maka dia bisa mengingatkan Anda, "Hei, sudah adzan, apa enggak salat dulu?" Nah, kalau adzannya selesai, fa idza thuwiba fa'ada. Kalau adzan selesai datang lagi setannya. Maka jangan heran yang muslimnya bisa jawab, tenang aja, baru azan, belum komat. Karena balik tuh. Ya, jelas ya? Kalau ada kelahiran kemudian diazankan, sebagian ulama memperbolehkan karena dalilnya ada. Cuma yang belum ditemukan, saya juga belum temukan kalau wafat kemudian diazankan. Nah, ini belum ditemukan. Di saya tidak terbiasa untuk menyalahkan orang, tapi kalau kita ada sesuatu, kita tanya. Kalau tidak ada, kemudian dasarnya kita tinggalkan. Kalau ada dan itu kuat, kita amalkan, tidak ada masalah. Cuma saya belum temukan, karena fungsi adzan itu cuma dua. Satu, manggil orang sholat. Yang kedua, ngusir setan. Orang sudah meninggal itu, satu, gak sholat lagi. Yang kedua, gak digoda setan lagi. Gak ada kerjaan, setan menggoda orang meninggal. Itu setan pasti sedang bermasalah itu. Nah, ini satu. Dua, kemudian setelah itu beliau, Imran dengan Hannah, itu mencari guru terbaik. Dan tidak ada yang terbaik pada saat itu kecuali Nabi Zakaria, keponakannya sendiri, pamannya Maryam. Maka teman-teman sekalian, Zakaria alaihissalam jadi ukuran nih dalam versi Al-Quran. Kalau Anda ingin menjadikan anak Anda baik menurut Allah, maka jangan cuma cari guru yang pintar dalam urusan dunia. Kalau cuma pintar banyak, cari guru yang pintar, yang dengan kepintarannya mampu juga mendekatkan anak Anda dengan Allah. Sekarang banyak, silahkan cari guru-guru itu. Ahli matematika, ahli fisika, ahli ini, ahli itu. Tapi saat yang bersamaan pun dia mampu mendekatkan anak Anda dengan Allah. Dan puncaknya disiapkan mihrab, gambaran tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sekarang ditarik konteksnya kekinian, tempat pendidikan. Cari tempat pendidikan yang baik, sekolah yang baik. Di situ matematikanya unggul, fisikanya unggul, kimianya unggul, ininya unggul, itunya unggul. Tapi saat yang bersamaan, Al-Qurannya 30 juz. Diajarkan cara sholat yang benar. Guru-gurunya baik, akhlaknya mulia, lingkungan sekitarnya bagus. Itu yang dimaksudkan di surah ini. Yang ingin saya katakan adalah, ketika orang tuanya berdoa tadi, tidak cukup dengan doa. Doanya diwujudkan dalam bentuk ikhtiar. Itu dihadirkan sebagai bentuk perwujudan dari doa tadi. Apa jawaban dari Allah? Lihat ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka diterimalah oleh Allah doa dan ikhtiar itu. Jadi kalau Anda doanya ingin cepat dikabulkan, tunjukkan lewat doa itu, lewat ikhtiar Anda. Ya Allah, berkahi waktu saya hari ini. Maka Anda buktikan kalau benar-benar waktu Anda itu diberkahi. Susun kegiatan lewat waktu itu yang baik-baik, yang disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berkahi harta saya. Buktikan kepada Allah, gunakan harta itu untuk membeli yang baik-baik. Yang halal, yang Allah sukai. Yang tidak baik, yang cuma memenuhi nafsu, itu tinggalkan. Itu maksudnya. Kalau Anda bisa kerjakan itu, baru kemudian dijawab. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Bukan cuma diterima. Apa yang terjadi setelah itu? Perhatikan ayatnya. Wa ambataha nabatan hasana. Maka Maryam pun diperhatikan, dirawat, langsung diperhatikan oleh Allah. Jadi kalau Anda ingin diperhatikan oleh Allah, dirawat langsung, dalam pengertian itu diperhatikan, dilihat, dipenuhi kebutuhan, maka setiap Anda bermohon, buktikan dengan tindakan yang sesuai dengan apa yang Anda mohonkan itu. Apa yang terjadi setelah itu? Wa kafalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Yang paling dahsyat, ketika dirawat oleh Nabi Zakaria, beliau mengantarkan semua kebutuhannya. Setiap kali mengantarkan ke tempat Maryam, sudah didapatkan apa yang dibutuhkan. Padahal Maryam bukan nabi, Maryam bukan rasul, Zakaria alaihi salam nabi. Mengantarkan kebutuhan, bawa pakaian sudah ada pakaian. Bawa makanan sudah ada makanan. Dan bertanya, apa rahasianya? Anna laki hadha ya Maryam, anna laki hadha. Nabi Zakaria tahu beliau dekat dengan Allah, tapi ingin tahu dengan lisannya langsung dari Maryam. Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Nah, kalimat ini maksudnya bukan sekedar nanti disampaikan pada Nabi Zakaria, tapi beliau ingin mendengar langsung dari Maryam untuk disampaikan pada umat-umat setelahnya. Berita, kalau Anda ingin seperti Maryam, kalau saya nabi bisa mohon kepada Allah. Nah, itu Nabi Zakaria kepada Allah dikabulkan. Tapi kan kita bukan nabi, Anda bukan rasul, kita manusia biasa. Kalau Anda ingin mendapatkan seperti Maryam, maka kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh Maryam ini. Dia bukan nabi, beliau bukan rasul, jaga oleh Allah dari mulai sampai dengan matinya. Anda ingin seperti itu, maka amalkanlah nasihat Maryam ini. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Nah, itulah teman-teman sekalian, pengantar dalam kesempatan pagi hari ini. Jadi saya ingin kita awali pagi ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah dan mengharap keberkahan. Tapi saya minta komitmen, buktikan itu dengan ikhtiar kita. Caranya, sepulang dari pengajian ini, maka tata kehidupan kita dengan menjalani aktivitas yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Coba dicatat lagi, kalau kemarin belum berjamaah, 5 waktunya, maka hari ini mesti berjamaah. Antum mesti punya rencana, zuhur nanti akan ada di mana? Asar jamaah di mana? Maghrib isya di mana? Coba saya tanya ya, jawab masing-masing nih. Sekarang ini, hari ini udah punya rencana belum buat baca Al-Quran? Kalau sudah punya, berapa ayat antum akan bacakan? Hari ini ada rencana untuk infak gak? Hari ini ada rencana untuk sedekah gak? Hari ini ada rencana untuk nengok orang sakit gak? Semua orang saleh begitu. Sahabat Abu Bakar, nanti saya kisahkan beberapa yang lain dalam pembahasan kali ini. Itu begitu ditanya oleh Nabi semua sahabat nih. Pagi-pagi keluar. Satu masa keluar. Kata Nabi, siapa yang hari ini berjamaah? Semua angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah sedekah? Sebagian turun, yang lain angkat tangan. Siapa hari ini sudah menengok orang sakit? Sebagian turun, yang lain angkat tangan. Abu Bakar masih angkat. Siapa yang hari ini sudah menyolatkan jenazah? Turun, satu orang angkat tangan. Siapa hari ini sudah mengantarkan jenazah? Satu orang lagi itu angkat tangan. Siapa? Setiap disebutkan siapa-siapa, Abu Bakar selalu angkat tangan. Padahal beliau itu sibuk juga, pengusaha. Beliau pebisnis, banyak urusannya, banyak yang dikerjakan. Ya maaf, pemimpin di rumah tangganya, kesibukan banyak. Tapi dalam saat bersamaan, sehari itu mampu mengerjakan apa yang direncanakan. Dan nanti, orang semacam itu oleh Nabi diberikan isyarat bahwa pada satu saat ketika kembali nanti ke akhirat, itu bukan masuk lewat 1-2 pintu surga. Tapi pintu surga semuanya bersahutan memanggilnya. Ya ada nanti yang masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan, yang rajin puasa. Ya, masuk nih. Masuk lewat pintu yuqalu babu Rayyan. Ya, masuk lewat pintu itu namanya Ar-Rayyan. Fa idza dakhaluhu, maka jika masuk ke dalamnya ughliqa, langsung seketika ditutup. Pat. Di ada ghallaqa, ada aghlaqa lain. Kalau ghallaqa nutupnya pelan-pelan. Kalau aghlaqa seketika, set. Makanya di surat Yusuf istri pembesar itu yang ingin mengajak Yusuf untuk berselingkuh, kemudian dikisahkan dia mulai menutup pintu supaya tidak diketahui oleh pengawalnya. Kalimatnya bukan menggunakan aghlaqa tapi ghallaqa. Wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak wa ghallaqat. Maka dia tutup pintu itu pelan-pelan supaya tidak terdengar oleh pengawal-pengawal di sekitarnya. Indah tuh kalau kita paham sedikit-sedikit bahasa Quran itu, kita lihat indah. Tapi di surga Anda masuk pintu Ar-Rayyan, maka yang lain jangankan masuk, ngintip pun gak bisa. Begitu masuk yang terakhir, set. Gimana dalamnya tuh? Gak bisa lihat. Ada yang pintu tahajud, ada pintu sedekah. Tapi ada kalangan-kalangan tertentu yang diperebutkan oleh pintu surga itu. Ar-Rayyan manggil, pintu sedekah manggil, pintu tahajud manggil. Ketika mendengar keterangan itu, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah saya akan termasuk dari orang-orang itu? Kata Nabi, saya bermohon kepada Allah, engkau termasuk dalam bagiannya. Maka ketika Nabi bermohon, bukan alhamdulillah sekedar di lisan. Saya sudah dijamin dari Nabi, kalian sudah usaha aja, saya sudah ada jaminan. Tidak. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ini yang kita tiru. Maka beliau bukan doa Nabi itu untuk mewujudkannya dengan ikhtiar. Paham di sini? Nah, kalau sudah paham, kita sudah punya komitmen, mari kita mulai dengan mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tema kita pada kesempatan kali ini tentang ringkasan dari fitnah kubra dan dampaknya terhadap pengaruh dakwah khususnya dalam kekinian. Jadi yang tadi itu baru mukaddimah, ini materi utamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di tahun lalu, beberapa waktu yang lalu, di awal jumpa kita petakan materi yang dibahas di tempat ini tentang fiqih dakwah. Kita telah bahas apa itu pengertian fiqih, apa itu dakwah, siapa itu da'i, orang yang berdakwah, bagaimana cara berdakwah dan tantangan-tantangan dakwah. Sekarang kita akan masuk kepada sebab utama, akar mula tantangan-tantangan dakwah itu berasal sepeninggal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kini bertransformasi menjadi tantangan-tantangan di era baru yang akarnya masih tersambung ke masa-masa lalu. Penting untuk kita ketahui hal-hal semacam ini sehingga ketika Anda temukan dalam lingkup kehidupan kita, kita bisa tahu dan bisa mudah untuk menyelesaikan persoalan yang dimaksudkan. Saya mulai dengan pembahasan, semoga Allah mudahkan dan mudah dipahami serta diamalkan. Pada masa kekhalifahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang kedua sepeninggal sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, keduanya orang mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tersebut dalam lisannya sebagai bagian dari ahli surga. Maka Umar bin Khattab dengan segala kejeniusannya, Umar itu orang pintar, jenius. Satu di antara empat sahabat jenius. Selain nanti ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ada sahabat Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, ada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, juga ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai-sampai seorang bernama Toha Husain, ini orang-orang liberal di Mesir, pemikir, ahli bahasa, itu mengakui kejeniusan Umar sampai menuliskan satu kitab khusus membahas kejeniusan Umar bin Khattab. Namanya Abqariyatu Umar. Abqariyatu Umar. Maka Umar kemudian berinisiatif dengan berbagai hal yang sangat kreatif pada saat itu, termasuk memperluas wilayah-wilayah dan penyebaran dakwah Islam. Maka di masa Umarlah menyebar kemudian dakwah Islam yang saat diterima itu oleh masyarakat yang sangat luas, kemudian berbondong-bondong masuk Islam dan dampaknya meluas ke wilayah-wilayah keislaman itu. Bahkan kemudian teman-teman, itu pendekatan sebelumnya di masa-masa kenabian sampai ke Abu Bakar, konon dalam riwayat yang valid juga dalam catatan buku sejarah, sudah sampai juga ke Nusantara. Artinya saya ingin tunjukkan bahwa wilayah Islam pada saat itu luas, melebihi jazirah Arab. Luas, sampai juga menaklukkan, mengalahkan wilayah Persia. Nah biasanya, ada kecenderungan kalau orang-orang sudah berada di atas, kemudian tersaingi oleh yang lainnya, maka suka ada perasaan-perasaan yang tadinya berada di atas, sekarang dikuasai oleh yang lain, maka setan masuk kemudian melalui perasaan itu, menghadirkan nilai-nilai seakan muncul iri hati, dengki, tidak puas, dan sebagainya. Ini biasa, ada satu negara maju, dikalahkan oleh tetangganya. Tentu yang ini akan selalu ingin menyusul. Amerika di atas, Cina makin maju, Amerika gak akan senang dengan Cina. Ya, Cina di bawah, Amerika maju, demikian seterusnya. Apalagi Indonesia yang maju, gak akan ada yang senang dengan itu. Makanya mereka lihat, kita ini potensinya banyak. Sumber daya alam paling banyak di sini. Lempar tongkat, jadi tanaman. Lihat batu, luar biasa banyaknya. Ada yang warnanya emas kekuning-kuningan. Ada yang warnanya ini dan itu. Dibuka potensi banyak, mineral tumpah. Sampai kemudian diancang-ancangkan oleh orang tua kita dari sejak dulu. Bikin di pasalnya, undang-undang itu pasal 33. Sampai dengan ayat ketiganya. Bumi, air, dan segala isinya itu yang dikuasai oleh negara. Kenapa? Karena potensinya banyak. Nah, kembalikan ke masa lalu. Maka dari situlah mulai muncul benih-benih ketidakpuasan. Bukan karena kinerjanya Umar bin Khattab. Tapi karena perasaan ini dari nostalgia sebelumnya. Maka muncullah kemudian orang-orang yang datang dari wilayah-wilayah berbeda. Kemudian masuk Islam tapi tidak sempurna Islamnya. Berasal dari kalangan budak-budak yang mudah diperdaya. Singkatnya, terjadilah peristiwa kelam itu. Umar kemudian sedang menunaikan sholat. Sudah ditunggu oleh seorang budak yang bersembunyi dalam satu masjid. Kemarin saya tunjukkan pada teman-teman yang umrah di Masjid Nabawi. Di posisi itu Umar bin Khattab ditusuk berkali-kali. Jadi kalau Anda masuk kemudian umrah ya, atau haji, saya bermohon pada Allah yang belum insyaAllah disegerakan nanti. Ya, nabung ya. Nah itu. Kalau sudah masuk Masjid Nabawi, antum masuk nih. Saya bikinkan petanya gini dengan cepat ya. Saya seperti ini. Ini misal dari pintu 17 di sini. Ini ada bin Daud di sini. Berang. Sebelah sini, ini Hotel Raudhah. Diyar. Sebelah sini, ini pintu 22. Dengan cepatnya ke sini. Jadi sini ada pintu juga Umar bin Khattab. Antum lurus sini. Ini di sini ada Raudhah, atasnya ada Dom, kubah warna hijau. Kemudian ada wilayah ke sini, ini yang karpet merah, ini karpet hijau, ini karpet merah. Karpet merah yang ada lampu-lampu manik-manik di atas. Ini luas pertama Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam segini. Cuma segini. Makanya nanti kalau antum keluar wilayah ini, atasnya ada kebuka atap. Yang ada payung, tidak ada atap langsung. Itu nanti di tembok ini perhatikan dengan jeli sekali. Di tembok ini nanti ada tulisan yang mengisyaratkan inilah awal batas pertama Masjid Nabi dibangun. Yang menyebutkan nanti ayat Al-Quran tentang bagaimana cara pembangunan masjid. Lalu di bawahnya ada nanti nama-nama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman, di sini nanti ada beberapa mihrab. Ada beberapa mihrab. Kemudian ini ada mihrabnya Uthman bin Affan. Mihrabnya Nabi di sini. Ini ada Hanafi sampai mihrab Ali, mihrab tahajud di sini. Nah, posisinya di sebelah sini. Ya, singkatnya ditusuk berkali-kali. Kemudian beliau sekarat. Dalam keadaan sakit sekarat itu mewasiatkan kemudian agar sahabat berkumpul untuk memilih pemimpin selanjutnya. Setelah itulah kemudian singkatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wafat, maka terpilihlah oleh para sahabat seorang yang sangat mulia, sahabat Nabi, menantu Nabi yang juga pernah menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud menikah dengan dua putri Nabi ini ketika menikah dengan salah satunya, meninggal yang satu, menikah dengan yang satu lagi. Maka disebutlah beliau dengan gelar Dhun-Nurayn. Seorang lelaki sahabat yang punya dua cahaya. Karena pernah menikah dengan dua cahaya, maksudnya dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau ini orang yang sangat dermawan, berjihad dengan hartanya memenuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, seorang yang sangat pemalu. Bahkan saking malunya, pemalunya, Nabi pernah mengatakan, "Hei, ini kalau Utsman masuk, malaikat Jibril pun malu dengan Utsman." Ya, ini untuk menggambarkan bagaimana sikap takrimnya kepada kemuliaan Utsman bin Affan. Yang keempat, tidak banyak orang tahu. ini banyak ingin mencontoh Nabi dalam ibadahnya. Bahkan disebutkan nanti oleh Imam An-Nawawi bahwa sepeninggal Nabi, beliau ini masih sempat malam-malamnya itu menunaikan tahajud sampai dengan khatam Al-Quran. Utsman bin Affan. Kebiasaannya kalau sedang galau, gelisah, ya memberikan nanti solusi bagi masyarakat, ada kegelisahan untuk menemukan solusi, maka larinya hanya kepada Al-Quran. Baca, baca, baca, baca untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat bacaan Al-Quran itu. Ini penting saya buka terlebih dahulu untuk nanti menyadarkan pada kita siapa hakikat Utsman bin Affan itu yang kemudian datang segerombolan tiba-tiba untuk mengeksekusinya. Nah, pada masa Utsman bin Affan ini, karena beliau latar belakangnya tadi saya sebutkan seorang pengusaha sukses, hartanya banyak, dakwahnya dengan harta, kebiasaannya mulia, maka pada saat terganti kekhalifahan, kekuasaan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, maka program utama beliau menghentikan dulu perluasan-perluasan wilayah Islam, tapi memakmurkan dulu wilayah orang-orang Islam yang sudah kemudian tersebar di wilayah-wilayah itu. Maka beliau mendorong dengan program khusus peningkatan ekonomi di kalangan umat Islam. Ini program pertamanya. Kalau Umar itu wajar perluasan, perluasan, perluasan dakwah, Utsman berubah. Begitu berganti kekuasaan, maka konsentrasi utamanya adalah bagaimana peningkatan kemakmuran masyarakat dengan visi pengembangan nilai-nilai ekonomi. Utsman. Bukan tidak ada penyebar luasan, sebagian dai masih menyebar. Maritimnya kuat, ada yang berangkat kemana kemari, cuma fokusnya pengembangan ekonomi. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang sangat menarik di sini. Saat Utsman menggelontorkan program ini, kemudian beliau tempatkan orang-orang pakar di bidang-bidang ini. Siapa di antara pakar-pakar itu? Kebanyakan adalah kerabat-kerabatnya Utsman. Karena dinasti Utsman ini memang lekat dengan dunia usaha. Cuma misalnya seorang menteri di bidang, atau saya tempatkan langsung di bidang misalnya untuk urusan perhubungan, bikin pesawat, bikin ini, menristek. Bisa ditempatkan Pak Habib. Tapi itu pun pintar juga. Bahkan nilainya selalu sempurna. 10, 10, 10, 10, 10. Saya tanya pada Anda, kalau Pak Habib mengangkatnya, jelas sampai sini cara berpikirnya? Maka Utsman tempatkan beberapa kerabat-kerabatnya untuk menduduki pos-pos kemudian di pemerintahan dalam pengembangan misi peningkatan ekonomi ini. Maka ada yang ditempatkan di Damaskus, ada yang ditempatkan wilayah-wilayah yang lain. Tersebar semua, misi utamanya angkat perekonomian umat. Baik, sampai sini apa yang terjadi? Ketika diangkat, diangkat, diangkat, diangkat dengan program ini, terjadilah dua hal kemudian yang itu dimanfaatkan nanti oleh seorang oknum untuk bisa mengangkat isu itu dan ditebarkan di tengah masyarakat muslim yang sudah meluas ini. Karena Utsman fokusnya pada peningkatan ekonomi, satu fokus lain belum terbahas. Apa itu? Bimbingan dan pendalaman orang yang sudah masuk Islam ini di wilayah-wilayah yang sudah luas itu. Sementara da'i-da'i belum mencukupinya untuk mengajarkan mereka sepenuhnya. Dan Utsman fokus pada pengembangan ekonomi dulu. Maka muncullah seseorang Yahudi yang dalam sejarah disebutkan pura-pura masuk Islam. Dan dia mewarisi pemikiran kalangan-kalangan Yahudi tempo lalu yang punya kebiasaan yang sangat buruk. Dan dengan kebiasaan ini bahkan pernah mengadu domba dua suku besar di Madinah Al-Munawwarah sampai mereka menumpahkan darah dan bermusuhan dalam tempo yang sangat panjang, ratusan tahun. Saya mau flashback dulu ke belakang sebentar. Sebelum ada Madinah, itu tempatnya namanya Yathrib. Yathrib. Yathrib ini sebetulnya anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Di generasi ke-6, ada yang menyebut generasi ke-8. Yathrib bin Nuh alaihissalam. Beliau yang pertama kali ketika menyebar anak-anak Nabi Nuh, setelah kemudian banjir bah menelan wilayah banyak bumi, tinggal kemudian generasi Nabi Nuh saja, menyebar itu semua, sebagian keturunannya ada datang ke satu wilayah yang kelak disebut wilayah itu dengan nama Yathrib. Jadi Yathrib ini dari keluarga Nabi Nuh berjalan-berjalan menempati wilayah itu. Setelah menempati wilayah itu, datanglah kemudian generasi Mamalik. Mamalik ini punya kemampuan potensi dalam bidang pertanian dan perkebunan. Maka dikembangkan di wilayah itu. Terkenalah Yathrib dengan wilayah yang bisa menghasilkan nilai-nilai pertanian dan perkebunan. Lalu setelah itu, nah ini yang mau saya katakan. Datanglah sekelompok Yahudi, minta suaka ke wilayah itu. setelah diusir di wilayah tempat lain dan ditindas oleh raja-raja setempat karena perilaku yang tidak menyenangkan. Maka diterima di situ, diberikan perlindungan, diberikan kemudian hak untuk bekerja sampai mereka maju. Saat merasa tenang itulah mereka mengundang 3 klan Yahudi yang lain, 3 suku-suku besar yang lain yang dikenal dengan suku-suku Yahudi yang sangat juga ekstrim pada saat itu. Siapakah 3 suku ini? Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Itu 3 suku Yahudi yang sangat besar pada saat itu. Datang kemudian, ini perhatikan baik-baik ya, nanti saya ingin katakan pola semacam ini itu yang terus diwariskan sampai dengan kekinian. Di Yahudi itu kalau sudah menempati satu wilayah, maka dia akan ajak teman-teman yang lain masuk. Masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. Celakanya nanti kalau sudah masuk, yang di dalam diusir. Ini yang terjadi seperti Palestina kekinian. Maka tarik, tarik, tarik, datang 3 suku besar ini. Sama juga ketika mereka masuk, mereka kembangkan sampai ke bagian-bagian industri, buat ini, buat itu, dan sebagainya. Qadarallah, beberapa masa setelahnya, datang pula 2 suku besar dari Yaman, dikenal dengan Aus dan Khazraj. Datang ke wilayah itu, ke Yathrib. Mereka kemudian sama punya keahlian dalam bidang berdagang. Masuk, dagang, bahkan tadinya ikut ke perdagangan Yahudi. Mereka kembangkan, kembangkan, sampai kemudian maju. Saat maju itulah, mereka merasa tidak boleh ini menyaingi kami. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, watak semacam ini, nanti akan saya bawa ke dunia kekinian. Dalilnya Quran surah kedua ayat 120, paling kanan sebelah atas. Saya tulis dulu ya. Quran surah kedua ayat 120. Saya agak pelankan sebentar. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a billatahum. Perhatikan baik-baik. Walan tarda, untuk Yahudi menggunakan lan. Saya hapus dulu. Insyaallah, tahun sudah berganti, aktivitas masih sama. Sudah selesai. Enggak. Jazakallah. Insyaallah, yang berikutnya antum ya. Bisa kasih kisi-kisi dulu. Lihat sini. Lan tarda, lan ya tarda, perhatikan ankal yahudu, sini kan al yahud. Nah, ini masih panjang pembahasan nih. Nah sekarang walan nasara, seakan-akan kalau kita enggak lihat tulisannya kita akan membaca dengan kalimat yang sama. Walan tarda ankal yahudu walan nasara, seakan-akan hurufnya sama. Padahal kalau Anda lihat mushaf, beda huruf. Wala an-nasara. An-nasara. Hatta tattabi' millatahum. Millah. Nih. Itu nafi, tapi masih punya kemungkinan. Bisa naqsi, bisa nahi. Tidak, tapi masih ada peluang. Saya ulang ya. Kalau lan, harfun nafyin wastiqbalin. Huruf yang menafikan sesuatu sampai kapanpun. Istiqbal. Tapi kalau la, harfun nafin saja. Tidak ada istiqbal. Kalau sekarang tidak, mungkin ke depan bisa. Jelas ya? Masih ada peluang. Kata Allah, nih, perhatikan baik-baik. Ada kata namanya millah, millatahum. Millah itu sebetulnya bukan agama asalnya. Awas, tapi sistem kehidupan. Pola hidup. Sistem ekonomi, sistem politik, sistem macam-macam itu. Sistem kehidupan. Nah, kata Allah, orang-orang Yahudi itu punya tipikal. Tidak akan senang sampai kapanpun orang lain berada di atasnya. Jadi kalau dalam urusan politik mesti unggul di atas. Gak boleh ada yang naik ke atas. Kalau ada yang naik, dia mesti turun. Di ekonomi juga demikian, dia harus kuasai. Ya pasar modal kuasai. Sistem ekonomi kuasai. Bank kuasai. Gak boleh ada yang naik. Kalau kelihatan satu negara mau naik, turunin lagi. Bikin krisis, bikin macam-macam. Turun. Jelas ya? Nah, tapi kalau Nasara, tidak pakai la. La. Artinya masih besar kemungkinan peluang kalaupun dalam urusan dunia bekerja sama dengan orang Nasara dibandingkan Yahudi. Walaupun ada kesamaan, sama-sama juga tidak suka kalau orang Islam yang naik ke atas. Jelas ya? Nah, simpan ayat ini, saya mau kembalikan kepada persoalan tadi. Maka di masa itulah kemudian tidak senang ada Aus dan Khazraj naik ke atas, maka apa yang terjadi? Pertama mereka bikin perjanjian. Perhatikan baik-baik nih. Ini nanti akan dibawa sampai ke Nusantara. Ayo perjanjian damai. Pangeran Diponegoro dipanggil, begitu datang ditangkap. Nih perhatikan nih, asalnya dari sini. Ini akar mulanya nih. Datang kemudian dituliskan perjanjian. Begitu selesai dituliskan perjanjian, kita harus bersama-sama menjaga Yathrib. Kalau ada yang nyerang, kita bela sama-sama. Kita bekerja sama dengan baik. Baru dituliskan, belum kering tinta itu. Berapa masa setelahnya, kekhawatiran di kalangan mereka semakin memuncak. Diseranglah kemudian Aus dengan Khazraj. Dari belakang. Serang, serang, serang. Sampai mereka minta bantuan kepada klan dari Aus Khazraj yang berada di wilayah Syam, Syria dan Damaskus dan sekitarannya. Datang bantuan, dikalahkan, pukul, hancur orang Yahudi pada saat itu. Maka mereka mengajukan perdamaian. Kami damai aja, damai. Singkatnya berdamai mereka, di sini kemudian saya ingin katakan satu hal yang penting. Ketika mereka berdamai, tertulis di tulisannya perdamaian, tapi di belakangnya mereka berpikir, bagaimana caranya dalam suasana damai itu mereka tetap kalah di hadapan kita. Maka dimunculkanlah satu izu, difikirkan oleh mereka dengan teori yang kelak dipraktikkan oleh para penjajah di Nusantara ini dengan nama Divide et Impera, diadu domba. Anda bayangkan, dombanya digarut yang adinya orang Yahudi. Diadu oleh mereka. Maka dibikin isu, di Khazraj dibikin isu, di Aus dibikin isu, isu perpecahan. Saling serang akhirnya. Dari situ tumpahlah permusuhan besar sampai bertahun-tahun, puluhan tahun terus antar generasi. Kalau ada satu luka di Aus, mesti luka di Khazraj. Kalaupun lukanya mungkin cuma kepleset di jalan Aus, di sana pun mesti luka juga. Di istilahnya kalau di sini ada yang kepleset, sana harus kepleset juga. Di sini ada yang meninggal, sana meninggal juga. Sampai kira-kira berlangsung cukup lama, mereka bosan, mereka sadar kita sedang dikerjain nih oleh sosok-sosok yang tak nampak. Karena mereka putuskan kita harus punya satu pemimpin yang dengan pemimpin itu bisa mendamaikan kita semua. Maka mereka lihat kriterianya, hampir ditemukan pada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu mereka lihat di kriterianya ada nih, tapi takdir Allah menetapkan lain. Di tahun itu ketika mereka akan merekomendasikan Abdullah bin Ubay bin Salul, sekelompok dari mereka pergi ke Mekah untuk datang, sebagian berniaga, sebagian menunaikan haji. Bertemulah dengan sosok mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbaiat kepada Nabi, disampaikan infonya ke suku mereka. Begitu disampaikan, dikirim utusan yang kedua. Nanti ada baiat kepada Nabi, ada baiat Ridwan dan seterusnya. Maka mereka mengatakan, kami sudah merindukan kau datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah, maka kami akan angkat engkau sebagai seorang pemimpin. Singkatnya terjadi peristiwa hijrah dengan sahabat Abu Bakar. Sampai kemudian ke Yathrib. Datang ke Yathrib, belum jadi Madinah pada saat itu. Sampai datang itulah kemudian, kotanya berubah kemudian ditata oleh Nabi. Dari Yathrib, masih terbelakang, masih banyak yang kotor, tata di suasana yang rapi, bersih. Sesuatu yang tertata, rapi, bersih dalam daerah dikenal dengan nama Madinah. Muncul cahaya-cahaya kebaikan. Ya, semua perilakunya bagus, auratnya bagus. Sesuatu yang muncul dengan cahaya kebaikan disebut dengan Munawwarah. Maka berubahlah kota itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Alih-alih diangkat Abdullah bin Ubay bin Salul, diangkatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah asal mula dendam Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi sampai jadi orang tokoh paling munafik yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Yang mau saya ceritakan, generasi tadi orang-orang Yahudi yang nanti membuat keonaran di masa Nabi, sifatnya diwariskan pada generasi setelahnya. Sifat adu dombanya yang Aus dengan Khazraj tadi diselesaikan oleh Nabi, selesai. Itu diwariskan lagi pada generasi setelahnya. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka mereka menyebar. Ada yang pura-pura masuk Islam, ada yang memprovokasi. Tidak sedikit juga yang baik-baik, Pak. Jadi Yahudi itu gak semuanya buruk. Ada yang baik, ada yang bagus keislamannya. Tapi ada yang terwarisi oleh sifat-sifat keburukan sebelumnya. Siapa di antaranya? Abdullah bin Sabah. Awas, kita sedang berbicara sejarah ilmiah nih. Dan tidak menyoal kalangan atau manapun. Ya? Dikala nanti ada yang keberatan, duduk kita diskusi. Dan kita buka fakta sejarahnya. Sepakat ya? Nah, lihat sini. Ini, di antara tokoh Yahudi, yang konon disebutkan dalam sejarah pura-pura masuk Islam. Dan ini salah satu sosok yang terwarisi oleh tipikal buruk Yahudi-Yahudi sebelumnya. Padahal Nabi sudah obati itu. Aus Khazraj saya persaudarakan, kata Nabi. Yahudi-Yahudi yang lain silahkan boleh tinggal. Kita berniaga, dudukan, bikin piagam Madinah. Tapi apa yang terjadi? Ada yang berkhianat. Suku-suku yang tiga tadi saya sebutkan tadi berkhianat. Menyalahi kesepakatan. Bahkan ada yang hendak membunuh Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Allahu Akbar. yang sudah buruk tak terobati, maka dihukum dengan hukum negara. Hukum, eksekusi. Yang lain, keluar. Mereka keluar diusir dari Madinah, bukan karena Nabi yang usir, karena perilaku mereka sendiri. Sebelum ke Madinah itu tidak pada diusir. Usir ini, diusir ini, diusir, ditanggung di Madinah, diperbaiki, diberikan pelayanan yang bagus, cuman berbuat onar juga. Maka dikeluarkan karena perjanjian yang sudah dibuat. Nah itu ketika menyebar keturunannya, menyebar sifat-sifatnya, maka diantaranya tertularkanlah kepada sosok ini. Ini eksis di zaman sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Uthman menunjuk kerabat-kerabatnya yang pakar-pakar di bidang ekonomi itu menempati pos-posnya, maka orang ini bergerilya langsung masuk bukan di wilayah Madinah. Karena kenal Madinah itu. Orang Madinah semua kenal Uthman. Uthman itu orang baik, gak mungkin nepotisme, gak mungkin milih yang salah dan sebagainya. Maka dia masuk ke wilayah yang sulit dijangkau pada saat itu untuk memberikan informasi yang cepat. Datanglah dia ke Mesir di Afrika Utara. Dari Mesir. Mesir itu bukan Arab ya, secara geografis. Mesir itu Afrika Utara. Cuma bahasanya bahasa Arab. Secara kebahasaan disebut negara Arab. Tapi secara geografis disebut dengan Afrika Utara. Masuk wilayah Afrika Utara. Sama dengan Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair itu wilayah Afrika Utara. Maka dia datang ke Mesir. Apa yang dia katakan di Mesir? Dia sebarkan isu bahwa khalifah saat ini, satu, telah melakukan nepotisme. Nepotisme. Dia pilih kalangan dari kerabat-kerabatnya saja. Tahan sebentar. Tahan. Sesuatu yang dituduhkan kepada orang lain dan itu tidak nyata, maka dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan fitnah namanya. Jelas? Sesuatu yang dituduhkan kepada orang lain dan sifatnya tidak nyata, maka itu disebut dengan fitnah namanya. Keburukan orang lain dibincangkan, nyata sifatnya, tanpa sepengetahuannya, maka itu disebut dengan gibah namanya. Jelas? Maka dituduh Uthman dengan sesuatu yang tidak nyata. Tuduh. Maka muncul fitnah. Uthman nepotisme. Dan berita ini kan gak seperti kita sekarang. Kalau sekarang ada berita di Amerika, sekian detik bisa kita klik. Kejadian di Ranca Ekek, kita berdoa semoga Allah muliakan dan sabarkan saudara-saudari kita insyaAllah. Dan kita juga insyaAllah kita, apa yang kita bisa bantu, kita bantu saudara-saudari kita. Ada kejadian Puting Beliung kemarin itu kan. Kejadian di Ranca Ekek. Itu sedunia tuh bisa mengakses. Tsunaminya di Banten, yang bela sungkawanya banyak. Kirimkan duka cita dari Turki, dari sini. Langsung nampak. Ini zaman Uthman, telepon belum ada. Email gak nampak. WhatsApp belum kepikiran. BBM tuh belum dikreasikan. Gak ada. Jangankan zaman Uthman. Ya, 80 tahun ke belakang, 50 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang. Orang haji aja kan belum menemukan pesawat seperti sekarang. Berangkatnya pakai kapal laut. Kalau ada kabar dari Mekah, nyampenya 6 bulan kemudian. Itu baru 20 tahun kemudian. Kalau orang berangkat haji, pakai kapal, dilepas, nunggu-nunggu, gak datang-datang. Udah pada lupa, baru datang. 6 bulan setelahnya. Nah, kebayang bagaimana zaman Uthman. Uthman tidak tahu apa yang terjadi di Mesir nih, jaraknya terlampau jauh. Ternyata sudah bergerilya. Gerilya itu orang-orang yang mudah kemudian diprovokasi. Ke kalangan bawah, disebarkan isu. Yang kedua, ini yang mau saya katakan. Dan ini nanti nyampe ke kehidupan kita sekarang. Kata Abdullah bin Sabah itu, dia membentuk kelompok-kelompok pengikut-pengikut, dia katakan, sebetulnya yang paling layak untuk dapat kursi khalifah itu bukan Uthman, tapi Ali. Tahan. Sebetulnya yang paling layak itu bukan Uthman, tapi Ali. Coba lihat. Nabi Isa saja, Nabi Isa dikatakan naik ke langit, wafat akan turun. Apalagi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kan yang paling mulia. Tentu sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan sebagai orang pertama, akan mengutus nanti generasi-generasi penerusnya. Sebagai wakil dari ajaran-ajaran Nabi. Itu yang akan membimbing. Maka dihembuskanlah, siapa coba menurut Anda yang paling dekat hubungannya dengan Nabi? Maka dilihat. Ini kan yang paling pertama masuk Islam dari kalangan pemuda yang paling baik, Ali. Ali itu termasuk keluarga juga. Bahkan anak dari pamannya. Bahkan menantu Nabi juga. Anaknya jenius, pemuda yang paling hebat. Teman-teman sekalian, itu orang daerah, orang kampung yang tidak tahu info. Uthman juga mulia, menikah dengan tadi dua putri Nabi, dimuliakan oleh Nabi, disebut ahli surga. Bahkan satu masa ketika Uthman akan masuk ke satu kebun, riwayat Abu Musa al-Ash'ari, kata Abu Musa al-Ash'ari, saya minta izin dulu pada Nabi. Kata Nabi, persilahkan dia masuk, akan masuk seorang ahli surga yang diuji dengan musibah. Seorang ahli surga diuji dengan musibah. Nah info-info ini gak banyak nyampe, masuk ke kalangan bawah, diprovokasi. Yang bagus tuh Ali, yang hebat Ali dan sebagainya. Padahal dua-duanya mulia. Maka orang-orang awam ini mudah kemudian disulut, masuk ke kelompok Abdullah bin Sabah, maka dikenal dengan pengikut Sabah. Namanya Sabaiyah. Abdullah bin Sabah dikenal dengan Sabaiyah. Saya agak cepat sedikit ya, mohon maaf karena waktu kita itu sangat singkat. Tahan. Maka terkumpul di wilayah Mesir. Dia coba infiltrasi wilayah Madinah. Begitu masuk, mental. Jadi karena orang tahu Utsman tinggal di Madinah, tahu kebiasaan Utsman. Jadi begitu akan menyoal Utsman, sebetulnya Utsman begini ya, jangan bicara tentang Utsman. Utsman lebih baik dari apa yang anda katakan. Utsman kok nempatkan saudaranya di situ? Utsman tuh lebih paham. Karena Utsman tuh pakar di bidang ekonomi, dia tempatkan mungkin salah. Mental, mental, mental. Dia pergi ke daerah. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah diprovokasi masanya makin banyak, maka Abdullah bin Sabah kemudian masuk dan mengatakan pada pengikutnya di wilayah Mesir itu, datanglah kalian kemudian ke kota Madinah. Sampaikan protes kalian. Kepung tulisannya Utsman. Datangi Utsman di sana. Maka mereka bergerombolan datang ke wilayah ini, datanglah ke Madinah. Ini yang datang ini bukan cuma datang. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa pisau, ada yang bawa pentungan besi. Datang. Begitu intelijen menyampaikan kepada Utsman ada pergerakan dari wilayah Afrika Utara menuju ke sini. Apa isu yang dibawa? Mereka ingin minta penjelasan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa mengangkat saudaranya begini, begini, begini? Apakah benar Ali paling utama dan sebagainya? Maka Utsman, karena disebutkan kemudian Ali, nepotisme dan sebagainya, Utsman perintahkan Ali, kamu kasih penjelasan. Apa kata Ali? Saya katakan dari awal, ingat kata-kata saya? Bukankah di antara yang paling jenius di antaranya Ali bin Abi Thalib? Ali mengatakan kepada Utsman kurang lebih bahasanya, ya Khalifah, akan lebih baik kalau anda langsung yang menemui rakyat menjelaskan. Kalau saya jelaskan bisa, tapi tingkat kepuasannya berbeda. Kalau orang datang ke istana, ke pusat kekuasaan, maka Ali menyampaikan satu pendapat yang sangat brilian dan ini warisan dari Nabi SAW. Akan lebih baik kalau pemimpinnya langsung yang menemui, karena itu akan memberikan kepuasan tersendiri kepada rakyatnya. Utsman ketika mendengar usulan itu, bagus usulannya, baik saya akan temui. Demikianlah kalau di lingkaran sekitaran pemimpin ada orang-orang yang mengusulkan kebaikan, maka pemimpinnya akan ikutan baik. Beda kalau di sekitarannya ada orang-orang yang tidak baik. Orang dah datang berbondong-bondong, ini pergi. Ini jadi masalah. Lalu, saya sedang berbicara tentang hal yang lain ya. Jangan pikirkan yang tidak-tidak. Ya. Saya bicara tentang Ali, bukan Zainuddin. Ini contoh-contoh, bukan saya enggak nyolong yang lain-lain, hati-hati. Oh, ingat ya, catat kata-kata saya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sebetulnya inisiatif itu bagus. Tapi menghapus pada yang saatnya belum dihapus, itu yang masalah. Itu sampai jangkrik aja nyari, mana tulisannya katanya. Ini jangkrik Mekah nih ada kesini. Oh lalat. Nih saya tulis lagi ya. Lihat nih. Quran surat kedua. Ayat 1. Kamu ada pindah dulu. Lihat sini. Udah ya. Pindah langsung pergi. Ayo hapus lagi. Alhamdulillah. Sudah? Maka Utsman menerima usulan Ali bin Abi Thalib. Kemudian disampaikanlah, diterima itu semua. Ayo datang, terima dengan lembut. Kalau bahasa kita kenapa kemari? Kami gak puas, marah tuh masa. Utsman tenang aja. Tenang aja, marah ini itu. Itu gak ditahan tuh. Bawa pedang dibiarin, bawa pentungan dibiarin. Bahkan Utsman kasih pengumuman. Tidak boleh ada diantara semua keluarga saya, semua sahabat dan kerabat semuanya, yang kemudian menghunus pedangnya untuk melarang mereka. Menghunus pedangnya untuk bisa mencegah mereka. Biarkan mereka dengan pedang yang datang. Dan Utsman hadapi dengan kelembutan. Kembalikan ke sarungnya, kata Utsman. Maka Ali tidak mengeluarkan. Bahkan berkomentar, kalau saya ingin sekali jadi pembela Utsman pada saat itu. Tapi kalau saya keluarkan, maka saya jadi orang pertama yang bermaksiat pada pemimpin saya. Maka semua taat kepada pemimpinnya, sarungkan, masukkan kembali. Biarkan mereka datang. Maka semua menunggu. Dan Utsman meminta, semua kerabat-kerabat yang ada dekat saya, pulang kalian ke rumah. Pulang. Karena yang akan diminta pertanggungjawaban saya oleh Allah, maka saya akan hadapi. Semua diminta pulang. Supaya Utsman ingin menunjukkan bahwa persoalan kebijakan ditanya, saya jelaskan sendiri. Dan supaya tidak terkesan bahwa Utsman itu beraninya kalau cuma ada teman-teman di sampingnya. Maka diminta pulang, tinggal keluarga intinya saya di istana. Datanglah orang-orang itu dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan di riwayat disebutkan melebihi jumlah sahabat yang memang pada saat itu sudah ada di lingkarannya. Datang mereka, apa kata Utsman? Setiap ditanya, jawab. Setiap ditanya, jawab. Teman-teman, yang paling menarik, terpuaskanlah orang-orang ini dengan jawaban Utsman sampai mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir. Tapi apa yang Anda tidak ketahui adalah, nih, begitu Utsman melakukan dialog dengan masyarakat tadi, Abdullah bin Sabah mengintai apa yang dijawab oleh Utsman. Begitu melihat tanda-tanda orang-orang ini puas dengan jawaban Utsman, maka dia pergi lagi ke kerabat Utsman bernama Marwan bin Hakam. Dia sampaikan, ada orang-orang yang berniat memang mencelakai Utsman. Tuh lihat, datangnya dia bawa pedang. Datangnya bawa besi. Datangnya bawa pisau. Maka, tolong kamu buatkan memo, dituliskan di kopnya, kop pemerintahan. Kop khusus untuk Utsman. Karena ini keluarga kerabat tidak tahu nih. Dan belum sempat klarifikasi ke Utsman. Karena tempatnya berbeda. Datang cepat tuh. Marwan kerabat. Orangnya baik juga. Maka apa yang terjadi? Dituliskan di situ. Perintahkan kepada gubernur Mesir. Ketika mereka datang sampai sana, tolong hukum mereka. Karena mereka berniat untuk mencelakai khalifah. Apa yang terjadi? Orang-orang ini kembali kemudian ke Mesir. Dengan perasaannya sudah puas dengan jawaban Utsman bin Affan. Tapi di perjalanan, mereka dibisikin lagi oleh Abdullah bin Sabah. Tahukah kalian buruknya Utsman bin Affan? Utsman itu beda dengan Ali. Utsman itu kalau di depan bilangnya A, di belakang bisa B. Kalau enggak percaya, kalian dititipin surat kan? Masa? Lihat. Oh ternyata ada satu kelihatan bawa surat. Begitu kelihatan, coba buka suratnya. Mungkin buruk untuk kalian. Begitu dibuka, terbukalah kemudian di situ. Perintah untuk mengeksekusi orang-orang ini karena mencoba untuk membunuh khalifah. Maka mereka marah. Dikira Utsman yang melakukan tipu daya. Maka datang mereka kembali mengepung langsung tanpa bicara, tanpa apa-apa. Utsman, kamu penipu. Utsman, kamu pembohong. Datang langsung merangsek jumlahnya cukup banyak. Kembali ke istana. Begitu Utsman mendengar teriakan-teriakan itu, Utsman mengatakan, aku tidak pernah menulis itu. Kamu pembohong, kamu ini. Orang marah, Pak. Orang marah mah dikasih Indomie juga akan berhenti marahnya. Oh, ini itu. Bohong kamu, bohong ini, bohong itu. Tadi saya katakan dari awal, Utsman punya kebiasaan apa kalau sedang gelisah? Baca Al-Quran. Maka masuklah beliau kemudian ke ruangannya. Baca Al-Quran. Apa yang dibaca sampai juga dengan ke Ali Imran ayat 173. Dibaca, itu indah sekali maknanya. Sampai terus dibaca. Ada yang menyebutkan riwayat bahwa beliau kemudian tertidur, ketiduran. Saat sedang tiduran bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dengan Umar, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhumah. Kata Rasulullah disampaikan, Abu Bakar menyampaikan, Umar menyampaikan. Terakhir kata Abu Bakar dan Umar, wahai sahabat mulia, kamu jangan dulu buka ya. Nanti kamu bukanya bersama kita dengan Rasulullah SAW. Dalam keadaan puasa, sedang baca Al-Quran, bertemu bersama Nabi Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhumah. Apa yang terjadi? Kata Abu Bakar dengan Umar, kamu jangan dulu buka. Nanti bukanya bersama Rasulullah SAW. Maka terbangun dari situ, sedang baca Al-Quran, tiba-tiba tanpa diduga ada orang-orang yang masuk menerobos, datang lewat jendela, ada datang lewat atas dan sebagainya. Ya, ada riwayat menyebutkan Ali yang mendengar situasi ada kekacauan langsung mengutus anaknya Hasan Husain berangkat ke sana. Lihat apa yang terjadi. Kalau situasi tidak bagus, tolong jaga Utsman. Apa yang terjadi? Begitu sudah sampai sana, didorong Hasan dengan Husain menjauh mereka. Saat ada keributan keluar itulah beberapa orang naik ke atas, ada yang naik ke atap, ada yang masuk lewat jendela. Maka mereka langsung mendobrak, langsung masuklah ke kamar Utsman bin Affan. Ada satu orang pertama dikisahkan, diberikan julukan dengan Mautul Aswad. Ya, seburuk-buruknya orang yang selalu lekat dengan pembunuhan. Maka datang dia pertama mencekik Utsman. Begitu dicekik Utsman bin Affan, tanpa tanya, tanpa kalimat, langsung cekik. Begitu dicekik, pingsan Utsmannya, jatuh, dikira sudah meninggal. Begitu kemudian ada gerakan lagi, datang lagi satu orang. Satu orang ini langsung mengeluarkan pedangnya, dia melakukan tebasan kepada Utsman bin Affan. Ya, lalu Utsman mengatakan, inilah darah pertama yang menghadirkan pembunuhan. Maka saat itu, datang lagi yang lain menghantam. Gak terima dengan perkataan Utsman. Datang yang satu lagi, apa yang dia lakukan? Allahu Akbar. Maka orang ini mengeluarkan besi tadi yang saya katakan, potongan besi, maka ditusukkan. Ada yang mengatakan tusuk dari depan sampai tembus belakang. Dan dari nyanggutnya, sampai kemudian ada yang merasa bersalah, dia pergi. Ada satu lagi setelah dalam keadaan sekarat demikian, dihalangi oleh salah satu saudari pada saat itu. Kemudian dilewati juga, ada yang lompat langsung ke dadanya Utsman bin Affan. Dalam keadaan sekarat yang parah, tertembus kemudian besi itulah. satu orang kemudian mengakhiri ya ajalnya Utsman bin Affan, tiba ajalnya dengan izin Allah, tapi caranya persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang syahid ditimpa musibah, maka naiklah orang ini menghunjam dengan kakinya dadanya Utsman bin Affan. Diinjak langsung. Begitu diinjak, terhembuslah kemudian nafas yang terakhir dari sahabat Utsman bin Affan. Setelah mendengar Utsman itu meninggal dunia, kabur orang-orang ini menyebar. Masanya makin ricu, terjadi kericuhan di Madinah sampai dengan 4 hari. Maka para sahabat berkumpul, ini fitnah pertama. Fitnah pertama yang terjadi. Maka para sahabat berkumpul untuk mengatasi kekacauan ini, maka mereka bersepakat mesti ada pemimpin baru yang diangkat untuk mengatasi kekacauan. Karena kekacauan sudah menyebar. Khalifah tidak ada, pemerintahan tidak stabil, wilayah makin luas. Maka ini muncul pemberontakan di sini. Ini muncul pemberontakan. Maka untuk mengatasi itu diangkatlah kemudian dengan mufakat semuanya sahabat Ali bin Abi Thalib. Perhatikan apa yang dikerjakan oleh Abdullah bin Sabah. Begitu Ali diangkat, dia gerilya lagi. Nih. Ini yang kita nantikan. Ini yang paling hebat. Saat yang bersamaan, dia juga masuk ke wilayah-wilayah sahabat-sahabat dari keluarga Utsman bin Affan, Bani Umayyah. Di Bani Umayyah itu siapa saja? Banyak. Ada Muawiyah. Ada Amr bin As. Ada yang jadi gubernur di Damaskus di Syria. Masuk info pelan-pelan dari bawah. Kalau Ali sengaja tidak menolong Utsman supaya Utsman cepat meninggal dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Masuk fitnah lagi. Tuh lihat bagaimana hembusannya tidak berhenti sampai di situ. Begitu wafat diangkat Ali, Ali sibuk menyelesaikan pemberontakan. Padamkan ini, padamkan itu, padamkan ini. Sementara Abdullah bin Sabah melihat seperti itu, dia melihat, ah ini kalau begini terus, peluang saya habis dengan kelompok-kelompok saya. Maka dia masuklah kemudian lewat orang-orang terdekat dari kalangan sahabat, termasuk istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah. Dia masuk ke Talha, radhiyallahu ta'ala anhu. Dia masuk ke Zubair, itu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Masuk ke wilayah sahabat. Terutama masuk ke wilayah sahabat yang dekat hubungannya dengan Utsman bin Affan, klan Utsman sampai ke Bani Umayyah. Mereka katakan, perhatikan tuh, Ali itu memang benar-benar sibuk dengan kekuasaan sampai lupa menghukum kisos orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Sebetulnya masalah gampang, kalau ini dikisos selesai masalah. Tuh, lihat cara berpikirnya. Padahal pemberontakan itu sudah banyak pada saat itu. Maka ketika infiltrasi yang buruk ini masuk, disebarkan isu, maka menyebar kemudian. Jadi panaslah kalangan-kalangan itu. Datanglah perwakilan mereka kepada Ali bin Abi Thalib, mengatakan, Ali, ini sudah berlalu, kenapa belum dikisos mereka? Kata Ali, sebentar, ini kan yang datang masa. Masa ini harus diteliti satu-satu. Harus ada bukti yang jelas, berikan saya waktu. Begitu menyampaikan demikian, tak puas semua, gak bisa, ini gak bisa. Disulut lagi dari bawah, sampai terjadi kemudian perang Jamal, perang unta. Diprovokasi, masuk kemudian ke lingkungan para sahabat yang lainnya. Ingat teman-teman sekalian, para sahabat itu mulia, udul. Jangan katakan apakah para sahabat mudah terprovokasi, bukan. Karena cara pandang sahabat bukan provokasinya, cara pandang sahabat pada hukumnya. Sebagian mengatakan kalau salah ketahuan harus segera dihukum. Mereka tahu yang salah si fulan, tapi Ali berpendapat buktinya perlu jelas dulu. Kan sekarang juga dua alat bukti yang jelas, demikian kan? Sahabat tahu ini pelaku si fulan. Cuma Ali perkenankan saya ngumpulkan bukti dulu. Yang lain minta segera dikisos karena sudah tahu sipulan-sipulan. Ali bertahan dulu sampai mengumpulkan bukti yang kuat. Dikacaukan ini oleh tadi para penyusup tadi. Maka diprovokasi, kalian sahabat Nabi, kalian orang mulia, ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Nabi, kenapa tidak dihukum? Tegur Ali. Sampai terjadi perang Jamal. Jamal itu unta, karena peperangannya pada saat dipimpin oleh Sayyidah Aisyah menggunakan unta. Begitu sedang berperang itulah kemudian kata Ali dan para sahabat yang lain, ini unik nih. Sholatnya pernah sama-sama, pernah beribadah sama-sama, dan mereka menegakkan nilai sama-sama. Yang satu prinsipnya baik, yang lainnya juga baik. Tegakkan hukum, yang kedua siap menegakkan, kami kumpulkan bukti. Dua-duanya benar ijtihadnya. Yang salah itu yang memprovokasi. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dua-duanya mengatakan, tolong ya, kalaupun kita berperang, ini bukan untuk memusuhi, ini untuk menegakkan apa yang kita kemudian telah pahami. Jangan saling melukai. Ini aneh pak, saling berperang, tapi jangan terkena sabetan pedang. Kalau bisa jangan orangnya, untanya aja. Itu terkenal tuh dalam sejarah. Jadi begitu bertemu, gak ada yang mau duluan. Nih, siapa yang menjadikan kacau situasi pada saat itu? Kelompoknya ini. Nih yang masuk. Dia yang masuk eksekusi duluan beberapa sahabat. Sehingga Talha syahid. Ibnu Zubair syahid. Tercatat hampir 4.000 sampai 6.000 sahabat syahid pada saat itu. Wafat. Maka semakin kacau situasi pada saat itu, dihadirkan kemudian segala hal dan sebagainya, sampai beritanya sampailah ke Damaskus, ke Syria, pada tokoh yang masih sangat kuat pada saat itu, teman-teman sekalian, dari klan Bani Umayyah, pada kekuasaan Muawiyah sampai dengan ke Amr bin As, kemudian diantara pendukungnya. Maka ketika Ali menjelaskan situasi pada Sayyidah Aisyah, ini begini, begini, begini, beliau memahami akhirnya. Oh ternyata ini ada yang provokasi, ini begini, begini, duduk. Semua duduk. Tapi itu tidak sampai kepada Syam di Syria. Yang saya katakan tadi, belum ada pesawat, belum ada telepon. Berita yang sampai di sana, pendukungnya Utsman dianiaya oleh Ali. Bayangkan. Sehingga ketika Ali mengatakan kita harus jaga stabilitas ini, lebih baik kuatkannya pemerintahan dulu. Aisyah hanya ya mengakui kita bayat. Semua bayat, semua bayat. Tenang. Tapi sampai ke Syam itu gak nyampe beritanya. Akhirnya apa yang terjadi? Diprovokasi. Karena ini sudah perlakuan yang buruk, maka kami kata ini nih, pengikut ini datang ke sana, kami hanya akan mengangkat khalifah, bukan Ali, yang kami angkat Muawiyah saja. Maka diangkatlah kemudian khalifah di sana sampai mendeklarasikan sebagai khalifah baru. Anda bayangkan tuh fitnahnya luar biasa. Maka apa yang terjadi? Sudah enggak sempat, konon ada yang menyebutkan Muawiyah kirim utusan untuk klarifikasi, tapi di tengah jalan kemudian dieksekusi. Begitu dieksekusi oleh kelompok dari sini, sempalan sini, nyampe berita ke sana, Ali yang eksekusi. Semakin kuat kemudian rasa bencinya, marahnya, diprovokasi demikian, maka menyiapkan pasukan. Disampaikan juga kepada Ali, hey, Muawiyah sudah menyiapkan pasukan, tidak mengakui kekhalifahan. Maka secara singkat disampaikan, Ali pun mesti siapkan pasukan. Maka dua-duanya menyiapkan pasukan, dikenal dengan perang Siffin itu. Maka apa yang terjadi? Ali mengatakan, ini karena sudah makar terhadap negara, kita harus bereskan, tapi dengan cara yang mulia. Sama kayak tadi tuh, pelan-pelan, pelan-pelan, karena sama muslim. Gak ada yang mau nyakiti, gak ada yang mau macam-macam. Ini masuk lagi nih. Yang ini nih, aduh. Nanti saya tunjukkan kepada Anda, ini cuma contoh orang, tapi pemikirannya diwariskan. Dalam setiap hal-hal yang terjadi semacam ini, Anda akan temukan provokator-provokator bertebaran. Termasuk sekarang semakin bertambah eranya, tapi ini gak akan berubah. Termasuk di YouTube juga banyak provokator nanti. Nanti akan Anda temukan itu. Kembalikan ke sini. Jadi begitu sudah masuk, singkatnya bertemu, lebih besar pasukan dari sebelumnya, terjadi peperangan itu sampai pasukan Muawiyah terdesak. Ya, apa yang terjadi pada saat terdesak? Muawiyah, saya katakan di belakang kan ada Amr bin As yang seterusnya, itu jenius. Kata mereka, sudah, kita kalau teruskan akan kalah nih, dan makin banyak korban. Gini aja, supaya duduk sama-sama diskusi, duduk dengan baik, maka kita lakukan tahkim. Tahkim itu tombak Al-Quran. Ya, kemudian bukan ditombak untuk menunjukkan sesuatu yang kotor, bukan. Maksudnya untuk berhukum dengan hukum kitabullah. Kenapa menggunakan tombak? Karena mudah diangkat begini. Kalau ngangkat orang kan belum ketahuan apa maksudnya. Begitu dipanah dari belakang meninggal repot lagi. Maka yang diangkat Al-Quran begini, semua berbaris di belakang Muawiyah. Ketika berbaris diangkat kemudian mushaf. Saat diangkat itulah kemudian Ali mengatakan, tidak, itu siasat, saya tahu itu siapa yang bikin. Karena Ali kenal Amr bin As. Tanya dulu mereka, kalau mereka ingin tahkim, mereka harus menyerah dulu. Mereka harus menyerah. Kalau sudah menyerah, baru tahkim. Karena situasinya sedang demikian kacau. Kalau tidak menyerah, duduk sama-sama, maka mustahil bisa diskusi dengan baik. Ini Ali. Wah, ketika Ali perintahkan, terus dorong mereka sampai mereka menyerah. Maka yang satu golongan mengatakan, Ali kamu gak benar nih. Dalam fikih perang, kalau sudah ada yang tahkim, mengangkat Al-Quran, hukumnya dikembalikan kepada Allah. Gak boleh kita serang. Maka orang-orang ini langsung keluar dari barisan Ali. Keluar dalam bahasa Arab disebut dengan kharaja. Orangnya kharijun. Kalau keluar karena tidak sepakat dan keras sifatnya dan cenderung buruk keadaannya, maka dikenal dengan nama khawarij. Maka muncullah kemudian orang-orang golongan ekstrim baru. Dia mengatakan, lihat nih, Ali menyimpang. Kafir nih Ali. Kafir. Anda bayangkan tuh. Siapa mereka dibanding Ali? Ali itu menantu Nabi. Jaminan surga. Pemuda paling hebat, paling setia. Nyawanya dikorbankan bahkan untuk risalah Islam, bahkan untuk Nabi. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, itu cuma ada 3 orang di rumah itu. Begitu akan berangkat, kata Nabi, Ali, kamu tidur di tempat tidur saya ya. Saya dengan Abu Bakar akan hijrah. Kamu yang gantikan di sini. Itu tahu tempat tidur Nabi itu. Itu yang jadi tujuan. 100 orang pemuda pasukan khusus sudah ngintai taruhannya nyawa. Ali masih muda, Abu Bakar sudah sepuh, dengan Nabi mau berangkat. Apa kalimat Ali? Bala ya Rasulullah, siap, siap dengan nyawanya. Tidak pernah tertuliskan di buku sejarah manapun Ali protes. Misal ada perkata-kata, ya Rasulullah jangan saya, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Misalnya, enggak tuh. Ali, Abu Bakar begitu mulia. Teman Nabi, mertua Nabi, sahabat Nabi, hidup dengan Nabi, sehijrah dengan Nabi, wafat dikubur di samping Nabi, mulia. Hati-hati, karena nanti setelah ini akan ada yang mengadu domba dengan semuanya. Perhatikan baik-baik. Wah, Ali begini, Ali begitu, kafir. Ini orang luar biasa nih. Baru belajar 1-2 hari udah nyebut Ali kafir. Kafir, kita keluar dari Ali. Orang-orang ini, nih, ini lagi kesini nih asalnya. Provokasi, Ali kafir nih, Ali gak benar. Melanggar ketentuan Allah, kafir Ali. Maka keluar dia. Mereka ini termasuk menyalahkan Muawiyah karena berontak kepada Ali. Termasuk menyalahkan Ali karena tidak menyelesaikan itu dengan tahkim. Maka mereka memandang Muawiyah itu kafir, Ali kafir. Kanan kiri kafir. Ini kafir, ini kafir. Hukumnya wajib dibunuh. Ini yang kelak kemudian hari mengincar dan mengintai Muawiyah, Amr bin As, dan Ali bin Abi Thalib. Kubu sana, ini orangnya, Muawiyah, Amr bin As. Ini tokohnya nih, gara-gara dia nih merontak nih. Sini lagi, ini Ali nih, gak mau bertahkim dengan hukum Allah. Bunuh, habisi semua. Kemudian mereka kembali disiapkanlah kemudian eksekutor. Dilihat di mana Muawiyah, di mana Amr bin As, di mana Ali. Maka disiap-siapkan pada satu subuh, direncanakan pembunuhan. Cuma takdir berkata lain, Ali datang ke masjid untuk menunaikan sholat. Muawiyah konon diriwayatkan sedang sakit tidak bisa berangkat. Amr bin As bisa mengelak. Maka gagal pembunuhan kepada Muawiyah dan Amr bin As. Dan Ali kemudian wafat dalam tusukan-tusukan yang telah disiapkan oleh golongan-golongan ini. Kelak golongan ini bertransformasi, mewariskan pemikiran-pemikiran mereka, walaupun kelompok-kelompoknya itu tidak nampak ke permukaan. Sedikit doktrin dia begitu jahat. Pokoknya kalau beda dengan mereka, kafir. Nih. Dan hukumnya, bunuh, eksekusi, bom. Apapun itu. Mau bom panci, bom kulkas, bom ini, bom itu. Pokoknya harus mati. Terus sekarang tuh. Makanya hati-hati ya. Saya ingatkan hati-hati nih. Ini yang saya katakan. Ah, kita masuk kepada intinya. Ini termasuk tantangan dakwah di masa kini. Kalau Anda ikut pengajian, ikut taklim, dikit-dikit orang lain kafir. Dikit-dikit orang lain kafir. Wajib hukumnya dibunuh. Orang tua sendiri kafir. Wajib hukumnya disembelih. Tolong mikir dulu. Pikirkan dulu. Itu orang tua melahirkan antum. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Quran aja mengatakan. Ini Al-Quran loh. Quran surah 31 ayat ke-15. Sekalipun antum ada yang masuk Islam, orang tuanya belum muslim. Antum duluan muslim misal. Itu tidak boleh Anda menyakiti orang tua dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat silahkan beda-beda. Kalau diajak boleh nolak. Tapi dalam urusan dunia jangan sekali-kali Anda menyakitinya. Apa kata Allah? Fa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau ada orang tua masih non muslim mengajak kepada perbuatan syirik, ngajak kamu ibadah lagi seperti mereka, kamu tolaklah dengan cara yang lembut. Jangan ditaati. Lihat. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi selama kamu hidup di dunia, maka perlakukan mereka dengan perlakuan yang indah. Kalau punya gaji lebih, berikan hadiah. Kalau punya makanan, bagi. Kalau punya rezeki melimpah, bagi. Dan saat itulah doakan kepada Allah supaya mereka mendapat hidayah. Tiba-tiba datang golongan ini mengatakan, kamu muslim ya? Muslim. Orang tua kamu kafir tuh, bunuh. Ini yang bahaya. Halal darahnya, tumpahkan darahnya. Ada orang pengen minta pendapat ke pemimpin, datang ke istana. Tumpahkan darahnya. Anda siapa? Nah ini kayak gini nih, tembak, bom, ini, semua. Datang kemudian, ke Jalan Tamrin, bawa mobil, dar meledak. Itu yang dibom siapa? Yang meninggal siapa? Dan semua bertentangan dengan hukum Al-Quran. Katanya Anda berpedoman pada Quran. Kata Quran, buka kembali ayatnya teman-teman sekalian. Lihat lagi ayatnya. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. An-Nisa ayat 91-92 itu. Siapa yang merencanakan pembunuhan pada satu orang sengaja apalagi dia beriman, maka balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya enggak pernah keluar. Anda mau haji, mau umrah, haji setahun sekali, umrah, baca Quran, sampai khatam, sampai hafal, sampai jadi hafid, tapi sengaja merencanakan pembunuhan terhadap satu orang saja beriman, kata Allah enggak peduli, neraka jahannam kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, kalau enggak taubat, murka. Anda tidak disukai di sore yang pindah Rancaekek, enggak disukai Rancaekek, pindah kota Bandung. Kota Bandung enggak suka, pindah lagi Bekasi. Banyak harapan di Bekasi, harapan indah, ujung harapan, sampai ke duta harapan dan seterusnya. Tidak disukai di sana, pindah. Di Indonesia akan disukai, pindah. Tapi kalau Allah tidak menyukai Anda, mau pindah ke mana? Wala'anahu dilaknat dia, wa'adalahu azaban azima. Dan dijanjikan siksa berkali lipat. Pertanyaan saya, orang beriman yang mana yang mau punya cita-cita masuk neraka jahanam? Makanya tolong difikir dulu. Kalau ada yang ngajak-ngajak, bom ini, bom itu, masuk markas polisi, bom, bu. Itu di sana banyak orang-orang beriman, masuknya musola juga. Masuknya masjid juga, ini masjid diror. Masjid diror dari mana? Apa kriterianya? Lihat dulu. Bahaya orang kayak gitu. Itu waktu kejadian bom Jalan Tamrin. Duar! Saya di Lampung langsung ditanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kaidahnya lain, Pak. Nah, paham ya? Ah, kemudian kan mereka keluar dari barisan Ali itu disebut dengan khawarij dan melahirkan paham tadi. Jadi hati-hatinya kalau pengajian itu ada yang begitu. Ya, ini hati-hati nih, tembak, bom, bunuh ini tanpa alasan, maka itu yang bahaya. Dan itu sekarang diciptakan. Tahu orang-orang tahu. Karena yang buat dulu ini nih sama juga dibikin lagi kelompok-kelompok, diciptakan di bawah. Ini doktrinnya dibawa lagi. Yang bikin siapa? Yang paling bahaya bukan umat Islam. Dibawa oleh orang-orang punya kepentingan untuk mencitrakan Islam itu buruk. Diciptakan golongan semacam ini, dikirim kemudian, kirim ke Syria, kirim ke ini, kirim ke itu. Muncullah kemudian orang-orang ekstrim. Tembak, bom, ini hancurkan. Makam dihancurkan, ini dihancurkan. Di mana ada ajaran Nabi menghancurkan makam? Ini paling bahaya. Hati-hati kalau ada ajakan-ajakan tuh, di media sosial. Datang ke Syria, datang ke ini, datang ke itu. Tapi yang Anda lihat itu seperti ini nih. Ciri-cirinya begini. Hidup Anda itu sudah tidak berarti. Oh, tidak berarti, enak aja. Ya. Kalau tanpa ridha Allah Subhanahu wa taala, benar sampai situ, tapi kata Ali, kalimatul haq urida bihal batil. Kata-katanya benar, cuman maknanya digeserkan kepada yang buruk. Di brainwash. Seakan-akan ini yang harus dilakukan. Jelas? Hati-hati dengan ini ya. Kalau saya akan tegas pada sesuatu yang bisa beresiko tinggi dalam kehidupan akhirat. Paham ya? Nih, yang lain membela Ali. Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Kalian keluar, kalian tidak setia, kalian gak benar. Kami akan bela pemimpin kami. Pembelaan yang kuat dari satu kelompok, kuat sekali. Itu dalam bahasa Arabnya, setia. Setia betul membela. Dalam bahasa Arab disebut dengan syiah. Pembelaan yang sangat kuat. Tasyayyu'ah. Membela dengan kuat pada satu hal yang dibela dengan segenap jiwa dan raganya. Ini disebut dengan syiah. Jadi asalnya syiah itu bukan aliran pemikiran. Bukan aliran dalam akidah. Bukan aliran dalam ibadah. Asalnya faksi politik. Nah, cuma nanti aliran ini disusupi lagi sama ini. Ih! Jangan dihapus. Bahaya ini. Karena antum hapus pun gak akan berpengaruh kepada perilakunya. Ih. Ingat itu. Datang lagi, nyusupin lagi. Apa yang dikatakan oleh orang ini? Kalian bagus. Tuh, bagus sekarang. Tadi sekarang pengkhianat, sini pengkhianat, sini bagus. Memang Ali itu sebenarnya titisan Nabi. Titisan. Dan memang wajar. Setiap pemimpin itu harus mewariskan generasi setelahnya. Setelahnya ada lagi, setelahnya ada lagi. Mesti ada imam, sholat aja ada imam. Coba, kalau sholat gak ada imam, jamaahnya kan gak sah, mesti ada imam. Maka memang yang paling bagus itu sebetulnya keturunan Ali. Setelah Ali ada Hasan, angkat aja Hasan. Setelah Ali ada Hasan, ada Husain. Setelah itu ada ini, ada itu, ada itu. Terus kamu urutkan. Bukankah kamu ingat Nabi Isa kan ada 12 penolong. Namanya kaum Hawariyin. Ali juga akan punya 12 keturunan. Imam-imam hebat. Itu yang akan mendokong dan meneruskan kepemimpinan Nabi setelah itu. Maka dikenalah dengan 12 imam. Nah, setelah itu muncul, masuk-masuk. Sampai dikultuskan seakan-akan Ali itu naik bahkan di atas Nabi. Bahkan ada salah satunya nanti pecah sektenya. Bahkan ada klaim mengatakan sebetulnya malaikat Jibril itu salah ngirim wahyu, harusnya ke Ali. Nah, ini nih, di mana cara berpikirnya? Sampai mengkultuskan tingkat sampai ke situ. Akhirnya termakanlah kemudian sebagian ini. Tama setelah Ali memindahkan wilayah kekuasaannya ke Kufah. Ke Kufah, itu kan Kufah wilayah Persia, Irak. Disusupin lagi, gampang disusupin tuh. Ada orang-orang itu mengatakan setia, siap ini, datang lagi ini, masuk lagi, gini, sampai kultuskan Ali. Sampai terjadi mereka sendiri yang mengkhianati Ali. Mereka sendiri yang kutus orang untuk bunuh Ali. Mereka sendiri nanti yang akan melakukan hal yang sama kepada Al-Husain. Itu wafat pun di Karbala dan sebagainya. Apa yang terjadi? Begitu paham-paham ini disusupkan ke sini. Saya agak cepat saja ya. Susupkan ke sini. Ini bertransformasi dari aliran politik, faksi politik dalam hal pemerintahan. Maka ketika disusupi nilai-nilai kemudian dengan nilai akidah, dengan nilai ibadah, dengan nilai akhlak. Akhlaknya digariskan pada kesetiaan kepada ini. Ali termasuk Ali Bait, Ali termasuk ini, termasuk itu dan sebagainya. Kita sepakat Ali mulia. Ali mulia. Kata sahabat Nabi, menantu Nabi, keluar kita muliakan. dan kita pun sepakat Abu Bakar mulia, Umar mulia, Uthman mulia. Jelas ya? Fair kan? Objektif kan? Objektif. Kita tidak ingin bermusuhan, kita gali sejarahnya, kita lihat. Kalau Abu Bakar tidak mulia, bagaimana mungkin jadi pendamping Nabi? Kalau Umar tidak mulia, bagaimana mungkin dipilih oleh Nabi sebagai orang yang pemberani, membela Nabi? Kalau Uthman tidak mulia, bagaimana disebut dengan ahli surga? Tiba-tiba orang ini datang mengatakan, hey, Abu Bakar, Umar dengan Uthman merampas hak Khalifah Ali. Dirampas oleh mereka. Hafsah itu begini, Aisyah sampai tuduhan yang sangat buruk pada Aisyah. Buruk sekali. Disebut perempuan yang saya gak bisa ungkapkan lah. Gak nyaman gitu. Anda bayangkan ya, anak kenal Abu Jahal? Udah ngapus yang salah. Kenal Abu Jahal. Luar biasa. Cuma di sore yang. Tapi gak apa-apa mas, di Palembang ada yang kenal Fir'aun. Jadi, sampai mana tadi? Nah, rampas. Aisyah dituduh. Anda bayangkan Abu Jahal aja ya. Itu kan musuh Nabi paling buruk. Pengen bunuh Nabi. Tapi jangan lupa, dia punya anak namanya Ikrimah. Seorang pemuda, ahli berkuda, pembela Nabi. Apa yang terjadi? Pertama, jangan suka menjudge orang lain. Boleh jadi keturunannya tidak seperti atasnya. Atau sebaliknya. Yang kedua, kayak Ikrimah sedang berada di lingkungan sahabat, Nabi melarang mengungkit tentang ayahnya. Jangan bicarakan ayahnya, jangan menginggung anaknya. Karena Ikrimah saudara kita. Seburuk-buruknya Abu Jahal, dilarang oleh Nabi digunjingkan langsung dekat keluarganya. Makanya saya sering katakan kepada Anda, bagaimana Anda bisa menggunjingkan istri Nabi SAW? Apa Anda tidak mau menjaga perasaan Nabi? Katanya cinta Nabi, tapi saat bersamaan Anda menyinggung Nabi. Dengan cara apa? Menyinggung sahabatnya, menyinggung istrinya, dan sebagainya. Nah, ini dimasukkan ke dalam doktrin ini, sehingga ini menjadi doktrin dalam aliran-aliran kepercayaan, akidah. Masuk kepada bahkan ranah ibadah dan sebagainya. Sampai mengatakan setelahnya, setelah ini berkumpul makin kuat, bahkan mengatakan, hey, hadis-hadis pun ada yang ditukar. Yang benar hadisnya semua dan yang Ali. Yang lain salah semua. Maka ini punya koleksi sendiri. Bahkan cara sholatnya sendiri. Bahkan keyakinannya beda sendiri. Mesti ada imam, mesti ada ini, mesti ada itu. Kalau tak taat pada imam, maka dari segi keimanannya kurang. Kurang. Mesti taat. Rukun Islamnya, Islam. Rukun imannya, iman. Tapi jumlahnya beda. Karena nanti ada kepatuhan iman, iman pada imamah, pada imam. Pada imam. Dan imam itu sifatnya maksum. Ini berbahaya lagi, karena yang maksum cuma Nabi. Jadi maksum itu dijaga dari salah. Cuma Nabi dan Rasul. Manusia lain tidak ada. Maka ini masuk doktrinnya, imamnya maksum. Ya, bukan namanya maksum, bukan. Sifatnya katanya maksum. Sebutkan, tuh, dua, tiga. Maka ini menyebar. Terus-terus sampai Ali wafat pun menyebar juga. Terus sampai kekinian. Bertransformasi, sampai keluar fatwa-fatwa ulama, sampai ngasih pertimbangan, tapi juga mengajak kita dengan cara yang lembut. Karena memang ada orang yang sudah gak paham, dari kecilnya udah begitu, dari lahir udah diajak begitu. Maka pada yang seperti ini, jangan keras juga. Termasuk misalnya ada yang Ahmadiyah, ada yang macam-macam. Ada yang dari lahir sudah diahmadiyahkan. Dan dia gak ngerti kecuali itu yang benar. Maka caranya doakan oleh kita. Dakwahi. Ajak dialog. Kalau berbuat kasar, maka hukum berlaku di situ. Ya, ada perlindungan kebaikan. Tapi kalau tidak, dakwahi dengan cara yang makanya baca buku, baca sejarah. Kalau ada yang begini-begini, kita bisa jawab. Yang benar itu sebetulnya Ali. Betul, Ali itu benar. Abu Bakar pun benar. Tapi Ali merampas tuh. Betul. Merampas dari siapa? Merampas dari orang yang salah. Yang salah siapa tuh? Pemberontak Uthman. Kok kamu jawab begitu? Nih referensinya. Ini karangan ini, karangan ini, karangan ini, karangan ini. Sudah selesai. Beres. Jelas. Maka keluarlah fatwa sampai dengan Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, 31 Januari tahun 1926. Beliau menulis satu kitab di antara 19 kitab, namanya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Di halaman ke-10 beliau menyebutkan tentang ini. Syekh. Kata beliau di halaman 9-nya, Faslun fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa. Pasal tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah di sini bukan fikih, bid'ah tentang akidah. Firqah namanya. Kalau fikih madhab, kalau akidah firqah. Akidah itu sudah ke aspek keyakinan. Kalau fikih tata cara ibadah. Maka kata beliau, hey, sejak tahun 1330 Hijrah, sebelum itu semuanya sudah jelas. Madhabnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Wilayah Jawa itu madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebutkan semuanya. Sampai tiba-tiba muncullah kemudian, entah datangnya dari mana, aliran-aliran yang menyimpang. Siapa di antara mereka? Halaman 10 paling bawah, lihat. Baris 1 sampai dengan 3. Wa minhum rafidiyuna di antara mereka yang menyimpang itu yang masuk ke tanah Jawa, itu awal masuknya 1330 Hijrah. Sekarang 1440 Hijrah. Berarti berapa tahun yang lalu? 110 tahun. Di 110 tahun yang lalu. Kalau sekarang 2019, berapa tahun yang lalu? Ya pokoknya 110 tahun yang lalu, ya. Baik, datang ke tanah Jawa. Apa yang dilakukan? Rafidiyun. Rafidi itu menunjuk kepada orangnya. Rafid, sifat yang disebut rafidah. Apa rafid itu? Menolak dengan cara yang kasar. Ya, radda, menolak. Tapi menolak dengan cara yang kasar, rafada. Minum mas, ah, terima kasih. Itu lembut. Ini minum mas, non cianawan aing. Wah, luar biasa. Siawani kaing, siawani aing siun. Oh, pokoknya. Itu rafada namanya. Itu mas. Oh, begitu ditolak orangnya namanya rafid. Jamaknya rafidiyun. Kenapa disebut dengan rafada, rafid, rafidiyun? Karena mereka menolak keabsahan Khalifah Abu Bakar, Umar dengan Uthman. Tolak oleh mereka, enggak benar. Karena mereka menolak semua riwayat yang datang dari klan-klan ini. Hadisnya salah, ininya salah, keyakinannya salah. Mereka punya klan sendiri. Maka kata Syekh Hashim, lihat, yasubbuna sayyidana Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu wa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka kerjaannya seringkali mencela Abu Bakar dan Umar khususnya. Celah habis. Celah. Semua yang salah. Anaknya Abu Bakar celah. Pokoknya perlakuannya buruk gini. Ah, Hafsah anaknya Umar celah juga. Enggak layak jadi istri Nabi. Bahkan disebut Nabi itu dijebak. Bagaimana Nabi bisa terjebak? Perempuan tidak baik. Bagaimana Nabi bisa menikah dengan perempuan yang tidak baik? Ini kan akal kita aja menolaknya. Coba Anda bayangkan. Tolong ya, pakai sedikit lah kecerdasan kita. Kita itu manusia, 90% akal kita itu, otak kita 90% cerdas. 5%-nya jenius. Lambat 5%, lambat itu bisa pindah naik. Tolong dari 90% pakai 1% aja. Masa iya Nabi ditipu sampai menikah dengan perempuan yang tidak baik? Bagaimana Allah bisa mengizinkan itu? Nabi kan maksum. Coba kita sadari dengan baik itu. Maka apa yang terjadi setelah itu? Dimunculkan ini semua. Kata Syekh Hashim, hati-hati dengan aliran ini. Wa yubalighuna hawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka terlampau mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, kita menghormati Ali. Beliau keluarga Nabi. Kita menyayanginya. Kita bersalat kepada Nabi dan keluarganya. Kita juga menyayangi Abu Bakar. Disebutkan hadis-hadisnya. Menyayangi Umar. Disebutkan hadisnya. Hadis tentang berprasangka baik pada sahabat. Hadis berbuat baik pada sahabat. Bahkan beliau menukil hadis halaman 11 di pertengahan. Apa yang beliau katakan? Lihat, kata Nabi. Mengutip kata-kata Nabi. Kalau Rasulullah SAW. Rasulullah SAW akan bersabda. Apa yang beliau sampaikan? Akan datang pada satu masa bagi kalian. Akan datang di satu masa bagi kalian sekelompok orang yang mereka senang mencela sahabat-sahabat saya. Hadis selesai. Jika Anda menemui mereka, lihat ini. Fala tusalli bihim wa la tusalli ma'hum. Jangan salat dengan mereka, jangan disalatkan oleh mereka. Maksudnya mereka jadi imam, kalian makmum. Jangan berjamaah dengan mereka. Fala tunakihum, jangan besanan dengan mereka. Tuh, awas tuh. Keras sekali kalimatnya. Keras. Bahkan nanti ada nada-nada ancaman. Itu hadis Nabi disebutkan. Maksud beliau menampilkan ini ada perbuatan yang salah. Beliau bukan memaksudkan mencela orangnya. Nabi bukan memaksudkan memburuk-burukkan orangnya. Bukan. Maksudnya waspada. Ini aliran sangat bahaya. Bisa memecah belah. Bisa ribut nantinya. Maka cara kita adalah balas dengan cara-cara terbaik dengan menerangkan. Ini loh maksudnya awalnya begini. Paham ya? Nah, maka kalaupun ada di sekitaran kita yang seperti itu, pertama, kita berdoa kepada Allah. Semoga mendapatkan hidayah untuk jadi baik dalam kehidupan. Yang kedua, kitanya pun belajar. Baca lagi. Baca sejarah. Sehingga ketika nanti diskusi, kita punya argumentasi. Terangkan. Kalau sudah kita terangkan, gak mau juga, itu pilihan masing-masing. Jelas ya? Dan itu dijamin oleh negara. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan beribadah memeluk agama dan kepercayaannya itu. Jelas ya? Nah, maka ini tantangan dakwah yang kedua selain tadi khawarij. Kenapa saya sampaikan ini teman-teman? Karena ini kekinian bertransformasi dan banyak bertebaran di sekitaran kita sekarang. Saya tanya, ada paham-paham yang gampang mencap kafir yang lain? Ada, bahkan sekarang lebih dahsyat. Kalau dulu mikir-mikir dulu, bunuh, itu mikir dulu. Sekarang begitu mudahnya. Tebar bom, tebar ini, tembak, eksekusi dan sebagainya. Dan yang paling berbahaya, gerakannya masif lewat media sosial sekarang. Tahukah Anda? Saya beberapa pekan kebelakang ini sedang menyelesaikan kasus-kasus ini, masuknya ke pesantren. Anak-anak pesantren. Bahkan sempat saya duduk satu ruangan, kumpul anak pesantren. Pertanyaannya udah ada list mereka, hampir semua sama begitu. Ya, ini disebutkan, ini zalim, ini zalim, ini zalim. Berlaku hukum mati, berlaku ya Allah. Saya lihat pelan-pelan, dari mana tahunya? Dari Quran sini, Quran surat berapa? Ayat berapa? Ayatnya sebelum itu apa? Ayat setelah itu apa? Riwayat dari siapa? Saya tuliskan, kamu ini hafal Quran juga tidak. Bacakan gak mampu, bisa menyimpulkan hukum, tahu dari mana? Saya terangkan nih, Qurannya nih, ini ayatnya begini. Buka musabnya, lihat musabnya, halaman sekian, paling kanan sebelah bawah, lihat sini nih. Sebelumnya ini, kaitannya dengan ayat yang ini, kaitan sebelumnya ayat yang ini. Untuk menafsirkan ada namanya siak, ada lihak, ada sibak. Ustaz apa itu lihak? Lihak itu bukan saudara kamu, lihak itu ini nih. Siak itu ini, terangkan. Setelah itu baru, oh bukan oh, salah itu. Perbaiki begini. Wah, pelan-pelan berubah. Paham ya? Baik. Sama juga teman-teman sekalian dengan yang kedua ini juga waspada. Ini tidak disukai. Dan yang paling bahaya dari semua itu adalah awal mulanya muncul dari provokasi. Provokator itu termasuk kalangan orang-orang munafik, itu yang langsung diisyaratkan oleh Al-Quran. Yang paling dahsyat tidak disebutkan nama-namanya. Dalam kaidah tafsir disebutkan, kalau ada informasi tidak disebutkan nama, tokoh, tempat, dan kejadiannya, ini menunjukkan kejadian itu akan berlangsung kembali di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Tantangan dakwah sekarang bukan muncul pada kelompok-kelompok ini semata, nama-nama dan sebagainya. Karena kita sudah paham dari sejarah. Yang paling bahaya itu adalah provokasinya menyebar ke lingkungan dakwah. Dulu Ali disampaikan provokasi, diadu dengan Uthman, diadu dengan Sayyidah Aisyah, diadu dengan Tolha. Mereka ulama, paham fikih. Sekarang ulama juga diadu. Ustad diadu, masuk ke YouTube, Ustad Adi diadu dengan Ustad lain. Potong videonya, hajar 1, 2, 3, dimunculin tuh. Ah, itu juga sama, provokator. Itu keturunannya ini nih yang tadi yang gak dihapus nih. Sama. Akhirnya muncul tahdir episode 1, episode 2. Sering katakan, gak ada kerjaan. Kalau Anda mau cari kesalahan orang, akan selalu ditemukan. Karena saya manusia, antum mau cari sampai kapanpun akan ketemu. Antum yang buang-buang energi. Saya emang gak dirugikan. Saya emang apa tuh? Ya. Coba cek, antum buruk-burukan saya. Pahala antum pindah ke saya. Dosa saya diambil antum. Apa ruginya saya? Karena itu saya sering katakan, gak ada kerjaan. Dan saya gak pernah marah, silakan saya gak akan marah. Saya malah mendoakan antum supaya tobat. Dan kalau saya gak marah, antum juga jangan ikutan marah. Kan aneh ustaz yang gak marah, jamaahnya marah. Jelas ya? Maka ini teman-teman sekalian, kejadian seperti ini mudah diadu-adu. Kenapa gak saling duduk? Yang paling bahaya tadi tuh, sifat-sifat Abdullah bin Sabah tadi. Masuk ke sini, anggap kamu yang paling benar. Masuk ke sini, anggap kamu yang paling benar. Sekarang kenyataan. Ikut pengajian, masuk, ini yang paling benar. Yang lain salah semua. Ada gak sekarang? Ada. Masuk ke sini, jangan ngaji dengan yang itu. Masuk ke sini, jangan begini. Itu salah semua, itu bid'ah. Mau ngaji kemana? Ustadz Adi. Oh, Ustadz bid'ah ya? Bukan Ustadz Adi. Nah, ini kan jadi persoalan. Itu kalau ada yang demikian-demikian, itu artinya mengakomodir kepentingan-kepentingan buruk di masa lalu. Yang paling aneh adalah Anda menjelek-jelekkan Syiah. Anda menyalahkan Syiah dan benar salahnya. Tapi saat bersamaan Anda juga menerima provokasi di masa lalu. Itu kan aneh. Kenapa tidak saling duduk sama-sama duduk? Apa masalahnya? Kunut itu bid'ah. Oh baik, pendapat Anda kunut itu bid'ah. Yang ini kunut itu boleh. Yuk kita temukan. Apa dalilnya yang bid'ah? Ini. Baik, yang ini juga punya dalil. Ini dalilnya kuat. Ini juga kuat. Yuk kita buka kaidah fikihnya. Kalau sama-sama ada dalil, ini sama, telusuri. Kenapa yang ini tidak kunut? Asal mulanya apa? Oh ini penyebabnya. Kenapa yang ini kunut? Oh ini penyebabnya. Ternyata dua-duanya punya pandangan dalil-dalil yang sama, cuma cara menyikapinya berbeda. Maka ini yang disebut dengan tanawu namanya. Silakan kerjakan. Yang ini benar, yang salah, yang tidak salat subuh. Yang repot kan begini, bid'ah, pokoknya yang kunut semua bid'ah. Gak bisa. Bid'ah itu dolalah, oh itu neraka. Nar. Apa Anda mau mengatakan Ibnu Umar ke neraka? Apa Anda mau mengatakan Al-Hasan ke neraka? Apa Anda mau mengatakan Imam Syafi'i ke neraka? Anda siapa Ferguson? Enak aja. Nah, lihat dulu. Ini kan agak aneh. Akhirnya apa yang terjadi? Masjidnya kosong. Kok bisa komplek di sini? Gara-gara paham tidak kunut, masjidnya kunut. Keluar dari komplek semua subuhan. Pindah ke tempat lain. Siapa yang memakmurkan di sini? Kalau ada yang kotor di lantai, jangan ditinggalkan rumahnya, sapu kotorannya. Itu. Dan saling berkenalan, kenalan, diskusi kan enak. Antum kan tidak akan dihisab dengan kesalahan orang lain. Tapi kalau antum tidak pernah mau duduk, diskusi, ngobrol, bicara, kan pilihan kan masing-masing. Jangan sampai perbedaan pendapat membuat Anda tidak bisa minum teh bersama, duduk bareng-bareng. Ngopi, bagi yang ngopi, duduk bicara, ta'aruf, kenalan dengan yang lainnya. Kan prinsipnya jelas, tak kenal maka tak. Bukan tak sayang ta'aruf, Bu. Ta'aruf, ibu kenal suami tetangga, tidak harus sayang. Masa kenal suami tetangga, kenal dan langsung sayang? Tak kenal maka ta'aruf. Bisa aja. Udah? Jelas ya? Nah, saya tanya. Fitnah ini dahsyat tidak? Dahsyat. Pengaruhnya terasa sampai sekarang? Sesuatu yang dahsyat terasa besar sampai juga tantangannya terus sampai kemana-mana akhirnya. Kemana-mana. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan kubra namanya. Kubra. Maka muncul istilah fitnah kubra. Fitnah itu akhirnya menyebar kemana-mana lewat persoalan yang berbeda-beda. Akhirnya dengan tujuan yang sama mengarahkan keburukan pada kehidupan berkeprimanusiaan. Akhirnya saya menyarankan kepada semuanya, hati-hati dengan indikasi-indikasi keburukan. Tapi kalau tidak sepakat, duduk dialogkan. Kecuali kalau tindakan sudah anarkis. Anarkis balas lagi dengan pembelaan-pembelaan yang benar, yang dibenarkan oleh hukum. Jelas ya? Dan juga bagi siapapun termasuk pemirsa dimanapun Anda yang berada, jika tidak sepakat dengan bahasan ini, mari kita duduk, diskusi secara ilmiah. Ya, Anda punya referensi, kami punya referensi. Kalau referensi kami salah, jangan pernah merasa ingin membela kesalahan. Akui, oh ini keliru, yang benar ini. Kalau Anda benar, maka kita ikuti. Kalau saya benar, Anda salah, saya tidak kesalahan mengikuti saya. Clear kan? Objektif ya? Nah, itu baru kita nyaman dan dalam belajar. Maka itulah inti materi kita pada hari ini. Nanti ada yang lain lagi. Apa yang lain lagi? Dahsyat dan sekarang terjadi. Dan kreativitasnya tinggi sampai masuk ke televisi. Dan itu diungkap oleh Syekh Hasyim dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah. Yang paling bahaya, itu bisa menggugurkan amalan-amalan Anda sebelumnya, bahkan bisa memasukkan Anda ke neraka. Dan dahsyat, itu terjadi kekinian. Apalagi sekarang musim-musim ini, mau mendekat amalan ini bisa terjadi. Nah sekarang, apakah amalan ini teman-teman sekalian? Itu yang akan kita bahas bulan depan nanti. Ya, sekalian saya bawa kitabnya sekalian, saya tunjukkan. Ini. Wah pokoknya luar biasa lah Pak. Kalau dulu itu cuma sekedar datang. Kalau sekarang tampilannya lain, pakaiannya kayak ustaz, ininya begini, bahkan ada di TV ada macam-macam. Anda mesti hati-hati karena itu bisa menjerumuskan, kata beliau, ini sangat bahaya, bahkan ada yang bisa menjerumuskan ke neraka. Nah, apa amalannya? Bulan depan. Ya. Sekiranya itu ya, sudah jam 10, kita istirahat dulu dan kita pahami dengan baik itu diamalkan. Insyaallah jam 12 saya ada di Al-Murabbi. Sekalian saya menulis buku baru. Itu dibahas nanti malam. Nanti malam di Istiqomah kalau saya tidak keliru. Itu bahagia dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Yang siang di Al-Murabbi kita akan bahas nih. Amalannya ringkas. Tapi pahalanya begitu melimpah. Kalau Anda kerjakan amalan itu, dosa-dosa Anda seketika akan gugur dan pahala Anda naik. Kalau Anda meninggal pada saat itu, insya Allah statusnya juga syahid. Apakah amalan itu? Nanti siang. Kada zuhur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. La'afu minkum. Sebelum saya tutup dengan salam, saya ingin mengajak kepada kita semua. Pertama, ini kita sedang banyak diuji ya. Ya ada juga ustaz-ustaz kita yang diuji dengan penyakit, Ustaz Arifin ya, Ustaz Bernard, Ustaz yang lainnya juga mungkin yang tidak saya ketahui. Ada juga mungkin teman-teman dari yang lain yang tidak hadir juga diuji. Ini juga ada yang satu orang tuanya sakit, ada yang kanker serviks, ada yang diuji di lingkungan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan segera dan Allah muliakan kita semua insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ya Allah ya arhamar rahimin, salli ala habibikal karim rasulikal mustafa amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin. Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta. Ya Allah, jika ada di tempat ini atau kerabatnya, ya Allah yang datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Kalau ada yang hadir di sini membawa kegelisahan, jangan biarkan meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridhan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada di tempat ini atau kerabatnya, keluarganya, teman-teman kami, sahabat kami tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya Allah ya Rabbana alamin wala asiran illa yassarta. Jika ada yang hadir di majlis ini membawa kesulitan di rumah tangganya, ya Allah, apapun di pekerjaannya atau kehidupan sosialnya, maka mohon dengan keikhlasan amalannya, ya Allah, ringankan segala kesulitannya dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tatawwabur rahim. Allahumma ikfina ya Allah bi halalikan haramik, ikfina ya Allah bi ta'atikan ma'siyatik, ikfina ya Allah bi fadlika amman siwak. Ya Allah, mohon cukupkan kami dengan yang halal daripada yang haram, cukupkan kami agar bisa berbuat taat dan menjauhi maksiat, dan cukupkan kami mengharap keutamaan darimu saja daripada yang lainnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin ikhwan yang dirahmati Allah.